How to keep your cool. Sebuah panduan klasik mengelola amarah. Karya Seneca. Dipilih, diterjemahkan dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris serta diberi kata pengantar oleh James Rome. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ingrid Nimpueno dan Y. D. Anugrah Bayu. Kata pengantar. Kemarahanmu adalah sejenis kegilaan karena kau menetapkan harga tinggi untuk hal-hal tak berharga. Seneca muda menulis kata-kata itu pada pertengahan abad pertama Masehi ketika Prinsipat Romawi, sistem pemerintahan satu orang yang dipermaklumkan oleh Kaisar Augustus, mencapai generasinya yang keempat. Seneca berpura-pura mengalamatkan gagasan itu kepada kakak laki-lakinya Novatus, tetapi sesungguhnya memasukkan itu untuk semua orang Romawi yang membacanya. Gagasan itu terus bergaung kuat saat ini pada sebuah zaman yang masih bergumul lebih dari zaman yang sudah-sudah untuk menangani kegilaan yang menyeruak dari amarah. Untuk memahami lebih baik apa yang dimaksud Seneca ketika dia mendefinisikan amarah sebagai kesalahan penilaian, cobalah latihan berikut. Ingatlah insiden kecil terakhir yang membuat Anda marah. Mungkin seorang pengemudi ceroboh memotong jalur Anda dan membuat Anda terpaksa menginjak rem secara mendadak, atau seseorang menyela antrean di depan Anda, atau menyerobot tempat parkir Anda, atau taksi di tepat di hadapan Anda. Apakah Anda menjadi lebih celaka sehari atau dua hari kemudian daripada sebelum insiden itu terjadi? Apakah benar-benar penting bahwa seseorang tidak menghormati Anda, sepenting masalah perubahan iklim global, atau ancaman perang nuklir, atau fakta bahwa bintang-bintang runtuh ke dalam lubang hitam di bagian lain galaksi kita, menelan segala yang ada di sekitarnya? Penjajaran hal sehari-hari dengan hal-hal serba besar adalah siasat favorit Seneca, terutama dalam Ihwal Amara atau De Ira dalam bahasa Latin, esai yang menjadi sumber buku ini. Dengan mengubah perspektif kita atau memperluas cakupan mental kita, Seneca menentang akal sehat kita mengenai apa yang pantas membuat kita marah kalau ada. Kebanggaan, martabat, harga diri berlebihan, sumber amarah ketika kita merasa tersakiti, akhirnya tampak hampa ketika kita memandang dalam konteks lebih besar dan melihat kehidupan kita dengan sikap berjarak, mundurlah lebih jauh dan tertawalah. Teladan-teladan agung kebijaksanaan Seneca, Socrates, orang bijak paling dihormati di dunia Yunani, dan Cato muda, senator terkemuka pada zamannya, satu abad sebelum Seneca di dunia Romawi, dalam esai ini ditampilkan sebagai orang yang diludahi, dihajar, dan mendapat pukulan di kepala tanpa mengungkapkan kemarahan atau bahkan tampaknya tanpa merasakan kemarahan apapun. Penyerobotan jalur mobil Anda mungkin tidak penting, tetapi reaksi Anda terhadapnya penting, menurut Seneca. Dalam kemarahan sesaat Anda di jalanan, dalam hasrat Anda untuk mengklakson, melukai atau membunuh pengemudi lain, terdapat ancaman besar terhadap kedaulatan nalar dalam jiwa Anda, dan karenanya kapasitas Anda untuk mengambil pilihan yang tepat dan tindakan yang berkeutamaan. Menyeruaknya amarah membahayakan kondisi moral Anda lebih dari semua emosi lainnya, karena di mata Seneca, amarah adalah gairah paling kuat, paling destruktif, dan paling tak tertahankan. Ini seperti melompat dari tebing. Begitu amarah dibiarkan mengambil kendali, tak ada harapan untuk menghentikan gelindingnya. Kesehatan spiritual menuntut agar kita melepas amarah, atau kalau tidak, amarah tak akan pernah melepaskan kita. Seneca mengetahui langsung betapa berbahayanya amarah. Pada bagian awal Ihwal Amarah, atau setidaknya sebagian besarnya, dia telah menyaksikan dari sudut pandang yang dekat dan menguntungkan sebagai senat Romawi. Pemerintahan berdarah Caligula selama 4 tahun. Alih-alih amarah, kita dapat memberikan nama lain bagi penyakit Caligula, paranoia misalnya, atau sadisme. Tetapi Seneca dalam mengemukakan pendapatnya, menggolongkan semua kekejaman kaisar itu di bawah judul ira. Sosok Caligula membayangi seluruh bagian ihwal amarah. Seneca sering menyebut namanya, tetapi juga menyinggungnya secara implisit ketika dia mengaitkan amarah dengan instrumen penyiksaan, dengan api dan pedang, dan dengan perselisihan sipil. Tampaknya mimpi buruk tahun-tahun pemerintahan Caligula telah mengajarkan kepada Seneca tentang tingginya harga yang harus dibayar untuk murka yang tak terkendali. Bukan hanya dalam hal jiwa seseorang, tetapi juga dalam hal seluruh negara Romawi. Tidaklah lazim bagi seorang filsuf dan penulis esai moral zaman Romawi untuk menempati kursi di Senat. Tetapi Seneca adalah seseorang yang tak biasa. Semasa muda dia belajar dengan para guru yang menganut stoisisme, sebuah sistem pemikiran yang diimpor dari Yunani yang menganjurkan pengendalian diri mental dan ketaatan terhadap perintah nalar ilahi. Dia memilih mengikuti jalur stoik, tetapi tidak secara ortodoks. Sebagai seorang penulis yang matang, dia memanfaatkan banyak tradisi filsafat, atau kalau tidak, sama sekali menjauhkan diri dari teori demi mengupayakan etika praktis yang dilengkapi dengan bunga retorika. Ihwal amarah adalah contoh yang pas. Hanya sebagian dari risalah itu, terutama pada paruh pertama yang jelas berakar pada prinsip stoik. Paruh kedua, yang menjadi sumber untuk sebagian besar buku ini, membahas masalah amarah secara lebih pragmatis, seraya mengingatkan kita dalam bagian-bagiannya yang terkesan paling banal, agar tidak terlalu sibuk atau mengerjakan hal-hal yang berpeluang besar membuat kita gagal. Seneca, untuk menilainya berdasarkan cara dia menampilkan diri dalam tulisannya, adalah seorang yang suka merenung dan melihat ke dalam diri. Dia menjelaskan dalam salah satu teks yang diterjemahkan nanti, ulasan yang dia tulis setiap malam yang mirip ajaran Sen mengenai pilihan etiknya sendiri. Renungan serba tenang yang dilakukan dalam keheningan kamarnya. Namun, kita tahu bahwa Seneca juga menikmati kedekatan dengan kekuasaan dan bersemangat menjalankan permainan politik Romawi, terkadang dengan hasil yang mendatangkan petaka. Pada usia 30-an, dia memasuki Senat Romawi, di mana dia meraih reputasi sebagai pembicara yang orisinal dan memikat, tetapi kefasihan lidahnya hanya membangkitkan rasa iri Kaisar Caligula, yang konon menginginkannya dibunuh, tetapi dia sendiri dibunuh sebelum melakukannya. Di bawah Claudius, pengganti Caligula, Seneca kembali dicurigai dan diasingkan ke Korsika. Tuduhan yang ditimpakan kepadanya, zina dengan salah seorang saudara perempuan Caligula, kemungkinan besar hanya dalih. Cukup besar kemungkinan bahwa ihwal amarah mulai ditulis pada masa pengasingan itu. Setelah 8 tahun di Korsika, dengan karir politik yang hampir punah, Seneca dipanggil kembali ke Roma pada 49 Masehi dengan perintah terpenting, mengajar dan membimbing Nero yang kala itu berusia 13 tahun, putra angkat Claudius dan diduga akan menjadi pewarisnya. Dengan dukungan Agrippina, saudara perempuan Caligula yang lain, dan istri baru Claudius, Seneca menjadi lebih berpengaruh daripada sebelumnya dan juga sangat kaya. Agaknya pada sekitar masa inilah dia menyelesaikan ihwal amarah. Satu-satunya petunjuk kuat mengenai tanggalnya adalah bahwa Novatus yang kepadanya risalah itu ditujukan mengubah namanya menjadi Gallio pada akhir 52 Masehi atau awal 53 Masehi, sehingga risalah tersebut pasti sudah terbit sebelum itu. Mungkin karya itu diedarkan di Roma untuk menyambut kembalinya sang penulis ke sana dan untuk mempropagandakan rasa kemanusiaan seorang yang kembali memasuki lingkaran dalam kuasa kekaisaran. sama seperti seorang politisi modern yang mungkin menerbitkan memoir sebelum mencalonkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi. Kemanusiaan dalam pengertian sifat manusiawi sesungguhnya adalah intisari ihwal amarah. Untuk melawan impuls kemarahan yang di sini didefinisikan sebagai hasrat untuk menghukum, Seneca mengingatkan kita tentang betapa banyak kesamaan kita sebagai sesama manusia. Di atas semuanya, bahwa manusia pada umumnya pantas dimaafkan. Di antara monster-monster seperti Caligula dan orang suci seperti Socrates, terdapat 99,9% umat manusia lainnya yang semuanya pendosa, tetapi patut mendapat belas kasihan. Marilah kita bersikap lebih baik satu sama lain, demikian ajakan Seneca dalam segmen terakhir risalahnya yang berapi-api. Kita hanyalah orang jahat yang hidup di antara orang jahat. Hanya satu hal yang bisa memberi kita kedamaian, dan itu adalah perjanjian untuk saling memaafkan. Manusia sama-sama dapat salah, dan kenyataan itu mendasari kontrak sosial. Tema ini sering muncul dalam tulisan Seneca, tetapi tak ada yang lebih jelas atau lebih megah daripada terungkap di sini. Seneca menggunakan segenap kekuatan retorikanya yang dahsyat dalam ihwal amarah, terkadang membuat merinding para pembacanya dengan kisah kekejaman yang absurd, lalu pada saat yang lain menginspirasi para pembaca dengan ajakan belas kasih, dan akhirnya membiarkan mereka dihantui oleh hantu kematian, kemutlakan suram yang tak pernah jauh dari pikirannya. Lihat How to Die, sebuah panduan klasik menjelang ajal dalam serial ini. Dia memanfaatkan gaya prosanya yang terkenal memikat, yang di sini disajikan dengan sedikit kesetiaan saja agar kita memperhatikan setiap kata. Kutipan-kutipan dalam buku ini merepresentasikan setiap kata, tetapi memuat kurang dari sepertiga ihwal amarah. Keseluruhan risalah bisa dibaca dalam terjemahan Robert Caster dalam buku Anger, Mercy, Revenge, terbitan Universitas Chicago. Seneca mengakhiri hidupnya sebagai korban murka yang tidak bisa dia redakan. Kaisar Nero, setelah lebih dari 15 tahun berada di bawah bimbingan Seneca, menjadi makin tidak stabil dan paranoid pada pertengahan 60-an Masehi, dan era kekaisaran mulai mengangkat kepalanya sekali lagi, seperti pada masa gelap pemerintahan Caligula. Seneca dikait-kaitkan dengan sebuah rencana pembunuhan lewat bukti rekaan dan dipaksa bunuh diri pada 65 Masehi. Kerumitan hidup Seneca dan banyaknya tulisannya membuat ajarannya lebih sulit dihayati pada zaman ini daripada dua tokoh besar Stoa yang mengikutinya, Epictetus dan Marcus Aurelius. Untuk cuplikan tulisan Epictetus, lihat How to Be Free, buku lain dalam serial ini. Namun, bagi sebagian orang, pemikiran Seneca tetap menjadi sumber inspirasi dan panduan menuju kesadaran moral. Pada pertengahan abad ke-20, psikolog Albert Ellis memanfaatkan Seneca dan para tokoh Stoa lainnya dalam merumuskan mazhab terapi perilaku emotif rasional, dan pada dekade selanjutnya, Michel Foucault menggunakan praktik introspeksi harian Seneca sebagai model untuk apa yang diistilahkannya sebagai merawat diri. Dengan model itu, stoisisme kuno memainkan peran yang bermanfaat di dunia modern ketika pada malam hari di kamar yang hening, kita mencari obat untuk berbagai penyakit jiwa. Buku ini merayakan gagasan bahwa Seneca bukan hanya menulis untuk orang Romawi elit pada zaman Nero, tetapi untuk semua orang pada semua zaman, pada sebuah masa, ketika amarah merajalela, banyak hal bisa ia ajarkan kepada kita. Cara untuk tetap tenang. Seneca membingkai esai Ihwal Amarah sebagai sebuah surat untuk kakak laki-lakinya Novatus, seorang yang seperti Seneca sendiri telah memasuki politik dan menjadi senator. Novatus kemudian berganti nama menjadi Gallio setelah diadopsi oleh seorang patron kaya dengan nama itu, dan dia muncul sebagai Gallio dalam bagian kitab suci, yakni Kisah Para Rasul, sebagai gubernur Romawi untuk Yunani yang berurusan dengan Rasul Paulus di Korintus. Namun, penerima tunggal surat itu hanya fiksi sebab esai itu sesungguhnya ditujukan untuk sesama Seneca, kaum elit Romawi, dan kini bahkan bisa diterapkan lebih luas lagi. Kau mendesakku, Novatus, untuk menulis mengenai cara melunakkan amarah, dan kurasa kau benar jika kau merasa paling takut dengan emosi ini, emosi paling buruk dan paling biadab dari semua emosi. Emosi lain punya kadar kedamaian dan ketenangan tertentu di dalamnya, tetapi emosi yang satu ini mengamuk dalam kekacauan dan gerakan gusar dengan hasrat yang nyaris tak manusiawi, yang mengarah pada rasa sakit, senjata, darah, dan penyiksaan, sampai ia membahayakan orang lain seraya mengabaikan kebaikannya sendiri. Amarah bergegas meraih senjata dan dengan rakus mencari pembalasan dendam yang hanya akan menyeret si penuntut balas merosot bersamanya. Beberapa orang bijak menyebut amarah sebagai kegilaan singkat, seperti halnya kegilaan. Amarah tak mampu menata dirinya sendiri, melupakan sopan santun, abai akan persahabatan, bersikeras dan bertekad menyelesaikan apa yang dimulainya, tuli terhadap nalar dan nasihat, terhasut oleh provokasi kosong, tak punya kepantasan untuk membedakan apa yang adil dan benar. Amarah bagaikan gedung runtuh yang jatuh menimpa segala sesuatu di sekitarnya. Namun, untuk memahami bahwa mereka yang dicengkeram amarah tidaklah waras, lihatlah cara mereka menampilkan diri, sebab sebagaimana kegilaan memperlihatkan tanda-tanda yang jelas, ekspresi kurang ajar dan mengancam, wajah tidak bahagia, kening berkerut, langkah gelisah, tangan gugup, perubahan warna kulit, napas cepat dan berat. Demikian pula orang marah memperlihatkan tanda-tanda yang sama, mata mereka membara dan berkilat, seluruh wajah memerah oleh darah yang naik mendidih dari organ-organ terdalam, bibir gemetar, kertak gigi, rambut berdiri kaku, napas memberat dan tersengal-sengal, sendi-sendi jemari berderak pada lengan yang terpelintir, desah dan erangan serta ujaran yang tersendat oleh suara-suara tak jelas. Tangan saling menampar, kaki menghentak bumi, seluruh tubuh gelisah dan memamerkan ancaman hebat kemarahan. Suatu segi yang kurang sedap dilihat dan menjijikan, seiring si penderita berubah wujud dan membengkak. Sulit bagimu untuk mengatakan kata mana yang lebih tepat untuk menggambarkan aib ini, menjengkelkan atau mengerikan. Hal-hal lain bisa disembunyikan dan dipupuk dalam rahasia, tapi amarah mengumumkan dirinya sendiri dan menyeruak ke wajah. Makin besar kadarnya, makin ia tampak mendidih. Tidakkah kau melihat bagaimana semua hewan, begitu mereka tersulut untuk mengamuk, mengirim sinyal-sinyal sebelum menyerang? Betapa seluruh tubuhnya melupakan kebiasaannya bersikap tenang dan mengasah sisi tajam keliarannya. Babi hutan mengelurkan busa pada mulutnya, mengasah taring dengan menggosoknya. Banteng menanduk udara kosong, menghamburkan pasir dengan cakar-cakarnya. Singa mengaum, ular yang disentuh akan menggembungkan leher, dan wajah anjing gila menjadi amat buruk. Tidak ada hewan yang begitu menakutkan, begitu berbahaya menurut kodratnya, sehingga permulaan perilaku buas tidak tampak segera setelah amarah merasuki. Tentu saja aku sadar bahwa emosi lain juga sulit disembunyikan, dan bahwa nafsu, ketakutan, dan keberanian juga memberikan tanda-tanda kehadirannya dan bisa dilihat. Memang tidak ada gairah kuat yang merasuki kita tanpa mengubah ekspresi kita dengan cara tertentu. Lalu, apa bedanya? Ini, sementara perasaan lain tampak menonjol, perasaan marah tampak menjulang. Namun, jika kau benar-benar ingin memeriksa efek kemarahan, kerusakan yang ditimbulkannya, kukatakan bahwa tidak ada wabah yang lebih berbahaya bagi umat manusia. Kau akan melihat pembantaian, peracunan, saling olok antara pihak-pihak yang berperkara, reruntuhan kota, kepunahan seluruh bangsa, hidup orang-orang terkemuka yang dijual di pelelangan umum, obor-obor yang disentuhkan ke bangunan, api yang tak terkendali di balik dinding, tetapi karena dibawa oleh tentara musuh berkobar di seluruh rentang wilayah yang luas. lihatlah batu fondasi kota-kota paling agung yang kini nyaris tak terlihat, amarah merobohkannya. Lihatlah tanah-tanah kosong yang membentang hampa bermil-mil tanpa penghuni, amarah membuatnya rata dengan tanah. Lihatlah para pemimpin yang dikenang sebagai contoh takdir keji, amarah menikam orang yang ini di ranjangnya sendiri. Merobohkan orang yang itu di antara ritual-ritual suci di meja, merobek-robek orang lain lagi di hadapan pengadilan dan khalayak yang menonton, memerintahkan orang yang satu untuk menyerahkan darahnya kepada pembunuh putranya, memerintahkan orang yang lain untuk menyerahkan leher bangsawannya ke tangan seorang budak, memerintahkan orang yang lain lagi untuk memisah-misahkan anggota tubuhnya di atas salib. Dan ini baru penyiksaan individu. Bagaimana kalau seraya mengabaikan mereka yang dibakar amarah satu persatu? Kau melihat sekelompok orang ditebas pedang, kerumunan dicincang oleh para tentara yang dikirim untuk menghadapi mereka. Seluruh rakyat dihukum mati lewat pembantaian tanpa pandang mulu. Ada celah dalam teks Latin yang diwariskan setelah kalimat di atas. Seperti kita ketahui dari sumber-sumber lain dalam teks yang hilang itu, Seneca mendefinisikan amarah sebagai hasrat untuk menghukum kesalahan yang nyata atau yang dianggap nyata. Definisi itu penting dalam pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana amarah bisa dicegah atau dilunakkan. Namun, orang mungkin bertanya, bukankah amarah, walaupun tidak alamiah, seharusnya kita gunakan karena ia bermanfaat? Bagaimanapun, amarah membangkitkan dan memicu semangat, dan keberanian tidak akan mencapai prestasi militer besar tanpanya. Yaitu, jika api amarah tidak disulut dalam diri kita dan dorongannya tidak memprovokasi orang pemberani dan mengirimnya ke dalam bahaya. Maka, sebagian orang menganggap penting untuk memperlunak amarah alih-alih menyingkirkannya, menyesuaikannya dengan ukuran wajar dan mengekang luapannya, mempertahankan bagian yang tanpanya tindakan menjadi lemah dan daya serta energi pikiran menjadi lenyap. Namun pertama-tama, lebih mudah memblokir hal-hal berbahaya daripada mengaturnya, lebih mudah untuk menyangkalnya masuk daripada melunakannya begitu mereka masuk. Begitu menetap, mereka menjadi lebih kuat daripada pengawas mereka dan tak hendak dikurangi atau diringankan. Itulah mengapa nalar itu sendiri yang dipercaya memegang kendali, tetap berkuasa hanya sejauh ia dijaga, tetap terpisah dari nafsu. Jika nalar berbaur dan mencemari diri dengan nafsu, ia tak bisa lagi mengekang apa yang sebelumnya bisa dihempaskannya. Begitu dikuncang dan digulingkan, pikiran menjadi budak terhadap apa yang menggerakkannya. Dalam beberapa kasus, walaupun awal kemunculannya berada dalam kendali kita, apa yang selanjutnya akan menyeret kita dengan momentumnya dan tidak membiarkan kita melangkah mundur. Sebagaimana tubuh yang terjun bebas tak punya kuasa atas dirinya sendiri dan tak bisa menahan atau memperlambat jatuhnya, malah laju kejatuhan yang tak terhentikan itu mengikis segala pikir dan sesal. Dan mau tak mau, tubuh itu mendarat di tempat di mana sebelumnya ia bisa saja tidak mendarat di situ. Begitu juga pikiran. Jika ia meluncurkan diri ke dalam amarah atau cinta atau emosi lain, ia tak akan punya kesempatan untuk mengecek pendorongnya, kegentingannya sendiri, dan daya laju emosi-emosi itu secara alami akan mencengkeram dan menyeretnya hingga ke dasar. Yang paling baik adalah langsung mengusir tusukan pertama amarah, membasmi benihnya dan bersusah payah agar tidak ditarik ke dalamnya. Sebab begitu amarah menghempas kita keluar jalur, sulitlah untuk kembali pada kewarasan dan keamanan. Tak ada ruang tersisa bagi nalar. Begitu nafsu digiring masuk dan diberi wilayah kekuasaan. Sejak saat itu dan seterusnya, nafsu akan melakukan apa yang ia mau, bukan apa yang kau izinkan. Tidak, musuh harus ditahan di perbatasan terjauh, bisa dibilang begitu. Begitu ia masuk dan berjalan melewati gerbang-gerbangmu, ia akan membebaskan para tahanannya tanpa syarat. Pikiran tak lagi berjarak, tak lagi menonton nafsu dari jauh untuk menghentikannya agar tidak beranjak lebih jauh daripada yang seharusnya. Pikiran itu sendiri, yang kini telah dilemahkan dan dikhianati demi kepentingan musuh, berubah menjadi nafsu dan tak mampu memulihkan kekuatannya yang menolong dan menyehatkan. Lalu bagaimana? Seorang bertanya, apakah orang baik tidak marah? Bahkan kalau ia menyaksikan ayahnya dibunuh dan ibunya diperkosa, ia tidak akan marah, tetapi ia akan membalaskan dendam mereka atau melindungi mereka. Mengapa kau khawatir bahwa kewajiban saja tanpa bantuan amarah akan menjadi motivasi yang terlalu lemah baginya? Tetapi dengan cara yang sama, coba katakan ini, apa itu ketika ia melihat ayah atau putranya dimutilasi? Tidakkah orang baik akan meratap? Tidakkah pikirannya akan meninggalkannya? Orang baik akan melakukan kewajibannya tanpa takut atau resah. Dia akan bertindak dengan cara yang pantas sebagai orang baik, sehingga dia tidak akan melakukan sesuatu pun yang tidak pantas sebagai manusia. Ayahku sedang dibunuh, aku akan membelanya. Dia telah dibunuh, aku akan membalaskan dendamnya. Tetapi karena itulah tindakan yang benar, bukan karena aku berduka. Marah demi keluarga adalah tanda pikiran lemah, bukan pikirannya setia. Inilah yang mulia dan pantas. Seorang pembela harus bertindak demi orang tua, anak dan teman dengan dituntun oleh kewajiban, atas kehendaknya sendiri, dengan bijaksana dan dengan memandang ke depan, bukan dengan liar dan gusar. Tak ada emosi yang lebih bersemangat membalas dendam daripada amarah, dan justru karena itulah ia paling tidak cocok untuk melakukan balas dendam. Tergesa-gesa dan ceroboh seperti setiap hasrat yang tamak, amarah akan menghadang dirinya sendiri dalam perjalanan ke tempat yang ditujuinya dengan bergegas. Bagi seseorang yang sedang menimbang-nimbang hukuman, tak ada yang lebih tidak cocok daripada amarah. Hukuman akan lebih berguna untuk perbaikan kalau keputusan yang mendasarinya lebih masuk akal. Maka inilah yang dilakukan Socrates kepada budaknya. Aku akan memukulmu jika aku tidak sedang marah. Dia menunda hukuman untuk si budak sampai momen yang lebih waras. Pada saat itu, ia menegur dirinya sendiri. Jadi siapa yang bisa menjaga nafsunya tetap moderat kalau Socrates pun tak berani menyerah pada amarah? Dan kita hendaknya tak menganggap bahwa amarah turut andil dalam keagungan. Itu bukan keagungan, melainkan sekedar pembekakan. Sebagaimana penyakit dalam tubuh yang digembungkan oleh kelebihan cairan tak sehat, bukankah pertumbuhan, melainkan luapan berbahaya? Semua orang yang dibawa oleh benak gila melampaui pikiran fana akan percaya bahwa dirinya menghirup sesuatu yang luhur dan agung. Namun tak ada sesuatu pun yang kukuh di bawahnya. Hal-hal tumbuh tanpa fondasi, kemungkinan besar akan meluncur ke dalam kehancuran. Amarah tak punya sesuatu pun yang bisa ia jadikan sandaran. Ia muncul dari sesuatu yang tak stabil atau tahan lama. Lalu apa? Bukankah kata-kata yang tampaknya berasal dari pemikiran yang agung terlontar dari orang marah? Tidak, melainkan dari mereka yang tak tahu apakah keagungan sejati itu, sebagaimana ungkapan ketakutan dan kebencian ini. Biarlah mereka membenci selama mereka takut. Apakah menurutmu itu diucapkan oleh jiwa yang agung? Kau keliru, itu bukan keagungan, tetapi kengerian. Tak ada alasan untuk mempercayai kata-kata orang marah yang mengeluarkan suara lantang dan mengancam walaupun pikiran di baliknya sangatlah penakut. Tak ada alasan untuk menganggap benar frasa yang ditemukan dalam karya Livy, seorang penulis paling terpelajar. Orang besar lebih unggul daripada orang yang baik kodratnya. Keduanya tak terpisahkan. Orang besar tentu baik kodratnya, atau ia tak akan menjadi orang besar, sebab aku tahu bahwa keagungan jiwa adalah sesuatu yang tak tergoyahkan, kuat hingga ke intinya, adil dan kukuh dari bawah ke atas, sehingga ia tak mungkin ada dalam kodrat-kodrat jahat. Tentu hal-hal mematikan dan kacau mungkin ada, tetapi mereka tak akan punya keagungan yang fondasinya adalah kekuatan dan kebaikan. Mereka akan memberikan ilusi keagungan dengan ujarannya, dengan daya upayanya, dan dengan segala tampilan luarnya. Mereka akan meneriakkan sesuatu yang mungkin kau anggap berasal dari pemikiran agung, seperti Caligula. Ia marah terhadap langit karena kebisingannya mengganggu pertunjukan pantomim. Dia lebih bersemangat menirukan daripada menontonnya. Dan karena pestanya diteror oleh petir, benar-benar salah sasaran, dia menantang Jupiter untuk bertempur. Dan ketika keadaan tak kunjung reda, Diserukannya kalimat terkenal Homeros, "Kau menggulingkanku atau aku akan menggulingkanmu." Betapa gila, entah dia menganggap dirinya tak bisa celaka bahkan oleh Jupiter sendiri, atau dia menganggap dirinya bisa membuat celaka bahkan terhadap Jupiter. Kubayangkan ucapannya itu semakin menyemangati pikiran orang-orang yang bersengkongkol untuk membunuhnya, sebab menoleransi seorang yang tak bisa menoleransi Jupiter tampaknya sudah merupakan batas kesabaran. Maka, tak ada yang agung atau yang mulia dalam amarah, bahkan kalau ia tampak kurang ajar dan penuh cemooh terhadap manusia dan para dewa. Atau jika tampaknya amarah memang mendatangkan keagungan pikiran pada seseorang, maka begitu juga sifat boros, sebab ia gemar ditopang oleh gading berpakaian ungu dan berlapis emas, memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat lain, membendung samudera, mengubah sungai menjadi air terjun, membikin hutan di udara. Kalau begitu, ketamakan pun akan tampak berasal dari pemikiran yang agung, sebab ia berbaring di atas tumpukan emas dan perak, menggarap lahan perkebunan yang disebut provinsi, menguasai di bawah pengelola tunggal tanah yang membentang lebih luas daripada yang ditetapkan oleh para konsul. Hawa nafsu akan tampak berasal dari pemikiran yang agung, sebab ia berenang menyeberangi selat, mengebiri kerumunan bocah laki-laki, berada di bawah pedang suami tanpa mempedulikan kematian. Semuanya ini tak peduli seberapa kadarnya, seberapa luasnya, sesungguhnya sangatlah remeh, hina, dan rendah. Hanya keutamaanlah yang luhur dan mulia. Tidak ada sesuatu pun yang agung, kecuali ia juga tenang. Sampai di sini Seneca telah membahas amarah secara abstrak, definisi dan ciri-cirinya. Setelahnya ia beralih dalam paruh kedua risalahnya pada pembahasan pragmatis tentang cara menghentikan amarah agar tidak menguasai kita dan bagaimana cara mengelolanya kalau ia berhasil menguasai kita. Dia mulai dengan nasihat kepada orang tua mengenai anak agar menghasilkan orang dewasa yang tidak pemarah. Karena kita telah menjelajahi pertanyaan-pertanyaan menyangkut amarah, marilah kita beranjak pada penyembuhannya. Aku yakin ada dua, jangan jatuh ke dalam amarah dan kalau toh sampai terjatuh, jangan melakukan kesalahan. Sebagaimana dalam perawatan tubuh, sebagian terapi menangani pemeliharaan kesehatan dan sebagian lain menangani pemulihannya. Demikian pula kita harus menggunakan satu metode untuk menangkis amarah dan metode lain untuk menekannya. Pertama-tama, mengenai cara menghindarinya, kita akan melihat ajaran tertentu yang membahas seluruh kehidupan manusia, membaginya ke dalam bagian membesarkan anak dan apa setelahnya. Membesarkan anak menuntut upaya terbesar, sebab upaya itu akan membuahkan manfaat sangat besar, adalah mudah untuk membentuk pikiran yang masih lentur. Namun, penyakit yang telah berakar dalam diri kita hanya bisa dicabut dengan susah payah. Menurutku, membesarkan anak dengan cara sehat akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Namun program ini sulit, sebab kita harus berupaya agar jangan memupuk amarah dalam diri mereka dan jangan pula menumpulkan impuls alami mereka. Perlu pengamatan cermat, sebab unsur yang harus dikembangkan dan unsur yang harus ditekan dipupuk oleh hal-hal serupa, dan karena serupa, mereka bisa dengan mudah menipumu, akan seiring kau memantaunya. Jiwa berkembang ketika diberi kebebasan dan menciut di bawah perbudakan. Ia melonjak jika diberi pujian dan terdorong menilai tinggi dirinya. Namun, kebebasan dan pujian juga membangkitkan kepongahan dan temperamen pemarah. Kita harus mengambil jalan tengah, menarik kekang pada suatu saat, memberi dorongan pada saat yang lain. Jangan biarkan jiwa anak-anak berjumpa dengan sesuatu yang hina atau memperbudak. Jangan pernah mereka minta sesuatu dengan cara seorang pengemis, dan jika mereka melakukannya, jangan biarkan mereka mendapat sesuatu pun dengan cara itu. Tetapi, hendaklah hadiah diberikan berdasarkan keadaan mereka, hal-hal yang telah mereka lakukan, dan hal-hal baik yang mereka janjikan untuk dilakukan di masa mendatang. Dalam persaingan dengan teman sebaya mereka, Jangan biarkan anak-anak dikalahkan atau menjadi marah. Marilah kita pastikan agar mereka berteman dekat dengan para pesaing mereka, sehingga mereka terbiasa ingin menang alih-alih ingin menyakiti. Setiap kali mereka menang dan melakukan sesuatu yang patut dipuji, biarlah mereka mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tetapi jangan gembar-gembor, sebab sukacita akan diikuti oleh kegembiraan meluap-luap, dan setelah kegembiraan meluap-luap, muncullah penggelembungan ego dan harga diri yang terlalu tinggi. Kita akan memberi mereka waktu luang dalam jumlah tertentu, tetapi kita tidak akan mengumbar mereka untuk bersantai dan bermalas-malasan. Dan kita akan menjauhkan mereka dari pengaruh kenikmatan, sebab tidak ada yang membuat orang dewasa menjadi lebih pemarah daripada pengasuhan yang lunak dan terlalu memanjakan. Jadi, makin anak tunggal dimanjakan, atau makin ia dirawat di bangsal anak, makin rusaklah pikirannya. Anak yang tidak pernah ditolak keinginannya, yang air matanya diusap oleh seorang ibu yang khawatir, yang kemudian menyalahkan pengasuhnya, tak akan punya sumber daya untuk melawan hal-hal tak menyenangkan. Tidakkah kau melihat bagaimana murka besar menyertai orang-orang yang hidupnya beruntung? Dalam kasus kaum kaya, bangsawan, dan pejabat, jelas bahwa setiap kali sesuatu yang remeh dan tak berarti muncul dalam pikiran itu, ia akan menghimpun momentum seperti kapal ditiup angin sepoi-sepoi, menyenangkan. Kemakmuran memupuk temperamen pemarah, seiring sekumpulan penjilat bisik di telinga angkuh. Dia bisa bilang begitu kepadamu. Kau belum dewasa sepenuhnya. Kau merendahkan dirimu. Dan hal-hal lain semacamnya. Hal-hal seperti itu jarang bisa ditolak, bahkan oleh pikiran sehat yang sejak awal dibangun di atas fondasi yang kuat. Biarlah anak dijauhkan dari rayuan. Biarlah ia mendengar kebenaran. Biarlah dia sesekali merasakan ketakutan, selalu merasa dihargai, dan biarlah dia belajar menghormati orang tua. Jangan biarkan dia memperoleh sesuatu lewat amarah. Apa yang tidak diberikan kepada si perengek harus diberikan secara cuma-cuma kepada anak yang tetap diam. Biarlah dia memandang kekayaan orang tuanya tetapi tidak menggunakannya. Biarlah dia ditegur karena kebohongan apapun, juga penting agar dia mendapat guru dan pengasuh yang tenang, sebab segala yang lembut akan melekatkan diri pada apa yang ada di dekatnya dan tumbuh menyerupai hal-hal itu. Watak orang dewasa muda kelak akan mengingat watak para perawat dan pengasuhnya. Seorang bocah laki-laki yang dibesarkan dalam rumah tangga ala Plato, lalu dikembalikan kepada orang tuanya, melihat ayahnya berteriak, "Aku tak pernah menyaksikannya di rumah Plato," katanya. "Dan aku yakin bahwa ia akan segera meniru ayahnya, alih-alih Plato. Biarlah makanannya sedikit, pakaiannya sederhana, dan gaya hidupnya setara dengan gaya hidup teman-teman sebayanya. Dia tak akan marah ketika dibandingkan dengan orang lain. Jika kau meletakkannya sejajar dengan banyak anak lain sejak awal." Seneca beralih dari pengasuhan anak ke kasus orang dewasa yang temperamennya sudah terbentuk sepenuhnya. Berdasarkan definisi awalnya tentang amarah sebagai hasrat untuk menghukum sesuatu yang dianggap salah, Seneca menjelajahi berbagai cara untuk menghindari perasaan disakiti. Diskusi ini menuntunnya pada beberapa rumusan menakjubkan mengenai sifat universal manusia sebagai makhluk yang dapat berbuat salah, dan perintah yang tercipta darinya untuk berbelas kasihan terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Namun, hal-hal berikut relevan bagi anak-anak kita, bagi kita dalam lingkungan macam apa kita dilahirkan, dan bagaimana kita diasuh. Tidak lagi memberikan celah untuk kesalahan atau perbaikan, kita harus merencanakan apa yang terjadi setelahnya. Jadi, karena kita harus memerangi penyebab-penyebab pertama, penyebab amarah adalah perasaan disakiti, tetapi orang tak boleh mempercayai perasaan ini. Jangan langsung bertindak, bahkan terhadap sesuatu yang tampak jelas dan sederhana. Terkadang kepalsuan tampil sebagai kebenaran. Orang harus meluangkan waktu, satu hari akan mengungkap kebenaran. Dan jangan biarkan pada para penuduh bebas memasuki telingamu. Tetapi perhatikanlah cacat dalam kodrat manusia ini. Dan curigailah selalu sesuatu yang membuat kita benci mendengarnya, langsung kita percayai dan kita menjadi marah sebelum kita menggunakan daya penilaian kita. Maka pikirkanlah bagaimana kalau kita terdorong untuk bertindak bukan oleh dakwaan, melainkan sekedar kecurigaan, dan menjadi marah terhadap orang tak bersalah karena kita memandang buruk ekspresi wajah atau tawa seseorang. Tidak, kita harus membela perkara si terdakwa yang tak hadir, terlepas dari kepentingan kita sendiri, dan kita harus membendung amarah seraya menanti vonis. Hukuman yang tertunda masih bisa dijatuhkan, tetapi begitu dijatuhkan, hukuman tak bisa dibatalkan. Mudah percaya adalah sumber sebagian besar kejahatan. Kerap terjadi bahwa kau harus menolak, bahkan untuk sekedar mendengarkan, sebab lebih baik tertipu daripada menaruh curiga. Kecurigaan dan dugaan, para penghasut paling menyesatkan, harus disingkirkan dari pikiran. Orang ini menyapaku dengan terlalu sedikit kesopanan. Orang ini tidak berlama-lama dalam pelukanku. Orang ini menyelaku ketika aku baru saja mulai bicara. Orang itu tampaknya memalingkan wajah dariku lebih sering daripada biasanya. Tak pernah kurang alasan untuk mendukung kecurigaan ini. Hendaklah kita hanya mempercayai apa yang kita bisa lihat dengan jelas dengan mata kita sendiri, dan setiap kali kecurigaan kita tak terbukti, marilah kita menghukum sikap kita yang mudah percaya, sebab hukuman itu akan menanamkan kebiasaan untuk tak mudah percaya. Dari sini konsekuensinya adalah bahwa kita tak boleh dibuat jengkel oleh hal-hal kecil dan sangat remeh. Budakmu tidak cukup cekatan, atau air yang hendak kau minum terlalu hangat, atau ranjangmu berantakan, atau penataan mejamu terlalu serampangan. Marah terhadap hal-hal ini adalah kegilaan. Orang sakit, mereka yang berpembawaan lemah, dibuat menggigil oleh angin sepoi-sepoi lembut. Orang yang matanya bermasalah terganggu ketika melihat pakaian berwarna terang. Mereka yang dimanjakan oleh kemewahan, sakit pinggang setelah melakukan pekerjaan yang tak biasa mereka lakukan. Mereka menceritakan seseorang bernama Mindy Rides, penduduk Sibaris, yang ketika melihat seorang menggali parit dan mengayunkan cangkul sangat tinggi, mengeluh bahwa dia kelelahan dan menyuruh orang itu agar tidak melakukan pekerjaan itu di hadapannya. Mindy Rides juga mengeluh kurang sehat karena tidur di atas kelopak-kelopak mawar yang dilipat dua kali. Jika kemanjaan telah merusak tubuh dan pikiran, tampaknya tak ada pekerjaan yang tertahankan. Bukan karena pekerjaan itu berat, tetapi karena orang yang melakukannya lembek. Mengapa batuk atau bersin, atau lalat yang diusir secara sembrono, mendorong orang ke dalam murka besar, atau anjing yang terinjak, atau kunci yang dijatuhkan oleh seorang budak ceroboh? Akankah ia sanggup menanggung dengan tenang celaan seluruh kota, atau caci maki yang dilontarkan kepadanya di senat atau pengadilan, jika telinganya ngilu oleh derut kursi yang diseret di lantai? Akankah dia sanggup menanggung rasa lapar atau haus dalam perjalanan musim panas jika dia marah terhadap budak yang payah kerjanya lantaran mencampur salju yang mencair? Tiada yang lebih memupuk amarah daripada kemewahan yang tak terkendali dan tak tahan rintangan. Pikiran harus diperlakukan dengan kasar sehingga ia tak merasakan pukulan apapun kecuali pukulan berat. Kita marah terhadap apa-apa yang tak bisa kita sakiti atau yang bisa kita sakiti. Dalam kategori pertama terdapat benda-benda tertentu yang tidak tak punya daya indrawi. Misalnya, buku yang sering kita lempar karena hurufnya terlalu kecil, atau kita robek karena memuat kesalahan, atau seperti pakaian yang kita koyak-koyak karena tidak menyenangkan kita. Betapa konyol, marah terhadap hal-hal yang tak patut mendapat kemarahan kita atau tak bisa merasakannya. Tapi wajarnya, orang yang membuat benda-benda itulah sumber ketersinggungan kita. Pertama-tama, kita sering marah sebelum mengakui adanya perbedaan ini kepada diri sendiri. Kedua, mungkin para perajin itu sendiri akan mengemukakan alasan yang masuk akal. Dia tidak bisa membuat barang yang lebih bagus, dan meski demikian, kalau ia tak cukup terlatih, itu bukan demi membuatmu dengki. Orang lain melakukan apa yang dilakukannya dengan alasan-alasan lain, tetapi bukan untuk membuatmu tersinggung. Akhirnya, adakah yang lebih gila daripada melampiaskan amarah pada benda-benda remeh, alih-alih pada orang? Marah terhadap benda-benda tak bernyawa adalah tanda orang gila, sama seperti marah terhadap hewan tolol yang tidak menjahati kita, sebab mustahil mereka memiliki hasrat itu. Tidak ada kesalahan yang dilakukan jika itu tidak berasal dari sebuah niat. Jika kita ingin menjadi hakim yang adil dalam segala perkara, marilah terlebih dahulu meyakinkan diri tentang hal ini. Tak seorang pun dari kita yang tidak bersalah. Murka terbesar muncul dari sikap ini. Aku tidak melakukan kesalahan apapun dan aku tidak melakukan apapun. Tidak, ini hanya karena kau tidak mengakui sesuatu pun. Kita merasa tersinggung ketika menerima teguran atau hukuman, walaupun tepat pada saat itu kita sedang melakukan kesalahan, karena kita mengimbuhkan keangkuhan dan prasangka pada perbuatan salah kita. Siapa yang bisa menyatakan diri tak bersalah menurut salah satu atau semua hukum? Dan seandainya pun ini mungkin, betapa sempitnya makna ketidakbersalahan jika itu hanya berarti baik menurut ketentuan hukum. Betapa cakupan kewajiban seseorang jauh lebih luas daripada cakupan hukum. Betapa banyaknya tuntutan berdasarkan kesalehan, kemanusiaan, kemurahan hati, keadilan, dan kesetiaan yang melampaui kode-kode hukum yang ditampilkan di depan umum. Namun kita bahkan tak bisa bertahan dengan definisi ketidakbersalahan yang paling sempit ini. Kita telah melakukan beberapa hal, merencanakan hal-hal lain, mengharapkan hal-hal lain, dan masih bersengkongkol dalam hal-hal lain lagi. Dalam beberapa hal, kita tidak bersalah hanya karena hal-hal itu tak berhasil. Jadi, marilah kita memikirkan ini dan menjadi lebih adil terhadap para kriminal. Dan marilah kita juga memuji mereka yang mencela kita. Janganlah marah terhadap orang baik, sebab siapakah yang tidak akan membuat kita marah? Jika terhadap orang baik pun kita murka, seseorang akan berkata bahwa ia telah dijelek-jelekan olehmu. Maka pikirkan apakah kau memulainya. Pikirkan berapa banyak orang yang memang kau bicarakan. Marilah kita melihatnya dengan cara seperti ini. Kumohon, dalam beberapa kasus, orang tidak menyakiti kita melainkan melakukan pembalasan. Dalam kasus-kasus lain, mereka bertindak demi kepentingan terbaik kita. Dalam kasus-kasus lain, mereka bertindak di bawah paksaan. Dalam kasus-kasus lain, mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Atau seandainya pun mereka bertindak secara sadar dan sukarela, mereka melakukannya bukan demi menyakiti kita. Mungkin seorang salah bicara ketika ingin menyenangkan kita dengan rayuan. Atau mungkin dia melakukan apa yang dilakukannya bukan untuk menentang kita, melainkan karena dia tidak bisa mengejar tujuannya sendiri tanpa menjatuhkan kita. Rayuan memang manis, tetapi sering menjengkelkan orang. Mereka yang ingat betapa sering mereka dicurigai secara keliru, betapa sering mereka melakukan kewajiban, tetapi ternyata tampak seperti melakukan kesalahan, dan berapa banyak orang yang mulai mereka cintai setelah mereka benci. Orang-orang ini akan mampu menghindar agar tidak terburu-buru marah, terutama jika mereka diam-diam berkata kepada diri sendiri dalam setiap kesempatan di mana mereka disakiti. Aku juga pernah melakukannya. Namun, di mana akan kau dapati hakim yang begitu tak berprasangka? Orang yang bernafsu terhadap perempuan yang sudah menikah dan menganggap fakta bahwa perempuan itu adalah istri orang lain sebagai alasan yang memadai untuk mencintainya. Tidak akan membiarkan istrinya sendiri dilirik. Orang yang begitu ngotot menuntut kepercayaanmu adalah orang yang tak setia. Mereka yang marah atas kebohongan adalah orang yang bersumpah palsu. Orang yang melontarkan tuduhan palsu akan sangat marah ketika dia sendiri dituduh. Majikan yang tak mau keperawanan budaknya ternoda akan menggoda budak perempuannya sendiri. Kita memandang cacat orang lain di depan mata kita, tetapi memunggungi cacat kita sendiri. Maka seorang ayah yang lebih bobrok daripada putranya akan mencela pesta makan malam putranya, kendati pesta itu tak berlebihan. Orang yang tak sedikit pun menolak hidup mewah, ia sendiri tak menenggang kemewahan orang lain. Tiran marah terhadap pembunuh, si perampok kuil menghukum pencuri. Kebanyakan umat manusia menjadi marah bukan terhadap kesalahan, tetapi terhadap pelaku kesalahan itu. Memandang diri sendiri dengan jernih akan membuat kita lebih ugah hari ketika kita bertanya kepada diri sendiri, bukankah kita sendiri juga pernah melakukan hal-hal seperti itu? Bukankah kita pernah tersesat dengan cara yang sama? Apakah mengutuk hal-hal ini benar-benar bermanfaat bagi kita? Penundaan adalah obat terbaik untuk amarah. Mintalah pada amarahmu sejak awal, bukan untuk memberi ampun, melainkan untuk melancarkan penilaian. Impuls-impuls pertama amarah sangatlah kasar, tetapi akan melunak kalau ditunda. Dan jangan mencoba mengenyahkannya seketika. Amarah akan takluk sepenuhnya jika ia diiris sepotong demi sepotong. Dari hal-hal yang membuat kita tersinggung, beberapa di antaranya kita tahu berdasarkan laporan, dan yang lainnya kita saksikan dengan mata dan telinga sendiri. Pertama-tama, sehubungan dengan apa yang dilaporkan, kita tak boleh lekas percaya. Banyak orang ingin menipu kita, dan mereka berbuat demikian karena mereka sendiri tertipu. Jika kau hendak mengadili sebuah kasus yang melibatkan jumlah kecil sekalipun, proses pengadilan tak akan berjalan tanpa saksi, dan kesaksian mereka tak akan diperhitungkan, kecuali jika mereka disumpah, dan kau akan memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk membela diri. Kau tak akan terburu-buru dan tak mengambil keputusan dalam sekali sidang. Makin sering kebenaran ditangani, makin teranglah sinarnya. Apakah kau mencela seorang teman dengan seketika? Akankah kau marah sebelum mendengar perkataannya, sebelum menanyainya, sebelum dia diperbolehkan mengetahui penuduhnya atau kejahatannya? Apakah kau sudah mendengar apa yang dikatakan oleh kedua belah pihak? Yang kedua adalah hal-hal yang kita saksikan sendiri. Dalam kasus ini, kita akan memeriksa sifat dan niat dari mereka yang melakukannya. Katakanlah itu anakmu, mengingat usianya, dia tidak tahu bahwa perbuatannya keliru. Ayahmu, entah dia telah begitu banyak membantumu sehingga dia juga merasa berhak berbuat salah. Atau mungkin justru jasanya yang membuat kita tersinggung. Kalau dia seorang perempuan, dia melakukan kekeliruan. Dia diperintahkan untuk melakukannya. Kecuali orang yang tidak adil, siapa yang akan marah terhadap apa yang merupakan keharusan? Dia terluka, itu akan jadi luka. Kalau kau lebih dahulu sanggup menahan apa yang kau lakukan kepadanya. Dia seorang hakim, sebaiknya kau mempercayai pendapatnya daripada pendapatmu sendiri. Dia seorang raja, jika kau bersalah dan dia menghukummu, menyerahlah pada keadilan. Jika kau tak bersalah, menyerahlah pada takdirmu. Ia hewan yang tidak bisa bicara atau mirip dengannya. Kau melakukan persis seperti yang dilakukannya. Jika kau marah, ia penyakit atau bencana, ia akan berlalu dengan lebih lembut jika kau tabah. Ia dewa, bila kau marah terhadap dewa atau berdoa agar dewa marah terhadap orang lain, kau sama-sama buang-buang tenaga. Orang baik menyakitimu, jangan percaya. Ia orang jahat, jangan kaget. Dia akan menimpakan hukuman lain yang menjadi utangnya terhadapmu. Dan dengan melakukan kejahatan, sesungguhnya dia sudah menghukum dirinya sendiri. Ada dua hal seperti telah kubahas yang memicu amarah. Pertama, jika kita tampaknya telah disakiti, aku telah membahas ini. Kedua, jika kita tampaknya telah disakiti secara tidak adil. Poin kedua inilah yang perlu dibahas. Orang menganggap sesuatu sebagai tidak adil jika mereka seharusnya tidak mengalaminya atau dalam beberapa kasus, jika mereka tidak mengira akan mengalaminya. Sesuatu kita anggap tak pantas jika kita tidak mengantisipasinya sehingga kejadian yang bertentangan dengan harapan dan ekspektasi kita paling mengganggu kita. Tak ada alasan lain mengapa masalah-masalah terkecil dalam rumah tangga membuat kita tersinggung. Dan kita menyebut kelalaian yang dilakukan oleh seorang teman sebagai kesalahan. Lalu mengapa? Seseorang bertanya, sakit hati yang ditimbulkan oleh musuh mengganggu kita? Karena kita tidak mengharapkannya atau setidaknya tidak dalam derajat sebesar itu. Rasa cinta diri kita yang terlalu besar membuat kita menganggap bahwa harus aman dari kejahatan, bahkan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. kita masing-masing punya jiwa seorang raja dalam diri kita. Kita menghendaki kebebasan penuh dianugerahkan kepada kita, tetapi tidak kepada mereka yang bertindak menentang kita. Yang membuat kita menjadi pemarah adalah ketidaktahuan atau kepongahan kita. Sebab jika orang jahat melakukan hal-hal jahat, adakah yang mengejutkan? Apa yang ganjil jika musuh melukai kita, sementara seorang teman sekedar membuat kita tersinggung? Atau jika seorang budak berdosa, sementara anak laki-laki kita sekedar berbuat keliru? Fabius pernah berkata bahwa dalih paling hina bagi seorang komandan adalah aku tidak mengira itu akan terjadi. Tetapi menurutku, itu dalih paling hina bagi siapapun. Berpikirlah segalanya mungkin terjadi, antisipasi segalanya, bahkan dalam watak baik pun ada sesuatu yang agak tak sedap. Kodrat manusia mengandung pikiran berbahaya, pikiran yang tak tahu terima kasih, pikiran tamak dan jahat. Ketika kau menilai watak seseorang, pikirkan watak orang banyak. Ketakutan terbesarmu terletak di tempat yang sama dengan kegembiraan terbesarmu. Ketika segalanya tampak tenang, bahaya masih ada. Ia hanya tidur. Hendaklah kamu selalu beranggapan bahwa sesuatu yang membuatmu tersinggung akan muncul. Juru mudi, bahkan dalam keadaan aman, tak pernah membentangkan layar sepenuhnya sampai-sampai dia menyimpan perkakas yang diperlukan untuk mengatur bentangannya. Di atas segalanya, pikirkan ini, kekuatan untuk melakukan kejahatan adalah busuk, terkutuk, dan sangat asing bagi umat manusia. Makhluk yang kebaikannya sanggup menjinakkan makhluk liar sekalipun. Lihat saja leher gajah yang diturunkan ke bawah kuk, punggung banteng yang ditunggangi dengan aman oleh bocah laki-laki dan perempuan yang berjungkir balik, ular yang melata di antara cangkir-cangkir dan lipatan-lipatan pakaian, dengan gerak luas yang tak berbahaya, moncong beruang dan singa peliharaan yang tetap tenang ketika dibelai, hewan-hewan buas yang bermanja-manja dengan majikan mereka. Bagi kita, bertukar sifat dengan hewan-hewan semacam itu akan mendatangkan rasa malu. Membahayakan negara orang adalah keji, begitu juga membahayakan warga negara manapun. Sebab ia adalah bagian dari suatu negara. Bagian-bagian dari suatu hal adalah suci, jika keseluruhannya pantas dihormati. Maka, menyakiti seseorang adalah dosa, sebab orang itu dalam konteks lebih besar adalah juga warga kotamu. Apa jadinya bila tanganmu ingin menyakiti kakimu, atau matamu ingin menyakiti tanganmu? Sebagaimana semua bagian tubuh bergerak selaras satu sama lain, sebab keseluruhan mendapat manfaat dari terpeliharanya bagian-bagian. Demikian pula manusia menahan diri untuk tak menyakiti individu, sebab mereka diciptakan untuk bersatu. Masyarakat tidak bisa dijaga keutuhannya kecuali dengan merawat dan mencintai bagian-bagiannya. Kita bahkan tidak akan memberantas ular berbisa, ular air, dan makhluk lain yang melukai kita dengan gigitan dan serangan jika kita bisa menjinakkan mereka atau mengatur agar mereka tak akan membahayakan diri kita atau orang lain. Demikian pula, kita tak akan menyakiti seseorang karena dia telah berbuat salah, tetapi agar dia tidak berbuat salah. Hukuman hendaknya ditujukan demi masa depan, bukan masa lampau, sebab hukuman itu dilaksanakan berdasarkan kepedulian, bukan amarah. Sebab kalau hukuman hendak ditimpakan kepada setiap orang yang menyimpang kodratnya dan mampu berbuat jahat, maka semua orang akan kena hukuman. Tapi seseorang berkata, amarah memberi kenikmatan tertentu dan rasanya menyenangkan jika membalas seseorang yang menyakiti kita. Itu sama sekali tidak benar. Membalas rasa sakit dengan rasa sakit tidaklah sama seperti dalam kasus transaksi, di mana memberi balas semacam itu dianggap mulia. Dalam situasi tersebut, akan memalukan jika kalah, tetapi dalam situasi yang terdahulu akan memalukan jika menang. Balas dendam adalah sebuah istilah yang tak layak bagi manusia, sekalipun ia diyakini sebagai hal yang adil. Seseorang tanpa sengaja pemandian umum, ceroboh bertabrakan dengan Markus Kato, sebab siapa pula yang hendak menyakiti orang itu dengan sengaja? Setelahnya, ketika orang itu minta maaf, Kato berkata, "Aku tidak ingat ditabrak." Dia menganggap lebih baik tidak menyadari daripada membalas dendam. "Tapi, tanyamu, tidakkah sesuatu yang buruk menimpa orang itu setelah melakukan penghinaan sebesar itu?" "Tidak, sesungguhnya yang terjadi malah sesuatu yang sangat baik. Dia berteman dengan Kato." Tanda pikiran hebat adalah bahwa ia mengabaikan luka. Cara paling hina untuk balas dendam adalah jika orang yang menjadi sasaran balas dendam itu bahkan tak sepadan dengan kerepotan kita untuk balas dendam. Banyak orang membesar-besarkan ejekan remeh-temeh ke tingkat lebih tinggi dengan membalas dendam. Sebaliknya, orang agung dan mulia ibarat hewan liar besar mendengarkan tanpa peduli ketika anjing pemburu kecil menyalak. Namun argumen itu masih berlanjut. Kita tidak akan terlalu dipandang rendah jika membalas kejahatan yang dilakukan kepada kita. Jika kita mencapai titik itu yang bisa dibilang merupakan obat, hendaklah kita tiba di sana tanpa amarah, seraya menganggap balas dendam sebagai sesuatu yang berguna, bukan menyenangkan. Lagi pula, seringkali lebih baik berpura-pura daripada membalas dendam. Kejahatan yang dilakukan oleh kaum penguasa harus diterima bukan hanya dengan sabar, tetapi juga dengan ekspresi ceria, sebab jika mereka menganggap bahwa tujuan mereka tercapai, mereka akan melakukannya lagi. Inilah kelemahan terburuk orang yang pikirannya telah menjadi sinis, gara-gara hidupnya selalu beruntung. Orang yang mereka lukai juga mereka benci. Ada ungkapan sangat terkenal dari seorang yang seumur hidupnya melayani para raja hingga usianya tua. Ketika seseorang bertanya kepadanya bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu yang paling langka di istana usia lanjut, dia menjawab dengan menerima rasa sakit dan mengucapkan terima kasih. Seringkali sangat tidak menguntungkan untuk membalas kesalahan, sedemikian tak menguntungkan sehingga justru menguntungkan untuk tak mengakuinya pernah terjadi. Caligula pernah memenjarakan putra seorang satria Romawi terkemuka, Pastor, dan menjadi jengkel terhadap keelokan pemuda itu dan rambutnya yang tertata rapi. Ketika ayah pemuda itu meminta agar, demi kepentingannya, pemuda itu dijaga keamanannya, Caligula yang bertindak seakan-akan permintaan itu adalah saran untuk hukuman mati, memerintahkan agar pemuda itu dieksekusi tanpa proses hukum yang lazim. Lalu, agar tidak tampak keji terhadap ayah pemuda itu dalam segala hal, dia mengundang pastor makan malam pada hari itu. Pastor tiba, wajahnya tak menunjukkan perasaan tak senang. Kaisar memerintahkan agar satu tong anggur dikirim kepadanya dan mengutus seorang pengawal untuk menjaganya. Pastor, walaupun sangat berduka, menghimpun tenaga untuk meminum anggur itu, rasanya seperti meminum darah putranya. Caligula mengiriminya salep wangi dan kalung bunga untuk dikenakan dan memerintahkan si pengawal untuk mengawasi apakah pastor mau memakainya, dan ia memakainya. Pada hari ketika dia mempersiapkan jenazah putranya untuk dimakamkan, atau lebih tepatnya, ia tak sanggup mempersiapkannya. Pastor duduk bersandar dan bersenang-senang bersama sekumpulan 100 orang. Lelaki tua yang dilanda radang sendi itu menegak minuman yang tidak akan cocok untuk ulang tahun anak-anaknya. Selama itu, ia tak meneteskan air mata dan tak menampakkan tanda duka. Ia menikmati jamuan makan seakan-akan merayakan kesuksesannya membela perkara putranya. Kau bertanya, mengapa dia berbuat begitu? Dia masih punya putra yang lain. Aku pasti akan mencemooh si ayah itu jika dia sekedar takut. Tetapi nyatanya, rasa tanggung jawab telah menekan amarahnya. Dia pantas diizinkan meninggalkan perjamuan untuk mengumpulkan tulang-tulang putranya. Tetapi Caligula, pemuda baik dan murah hati itu, tak mengizinkan bahkan untuk sekedar mengumpulkan tulang-tulang itu. Dia terus memprovokasi si lelaki tua dengan bersulang dan bersulang, memintanya agar meredakan perasaannya. pastor sendiri menunjukkan penampilan ceria dan seakan-akan telah melupakan apa yang terjadi hari itu. Seandainya sebagai teman makan malam, dia membuat si penjagal tidak merasa senang, putranya yang satu lagi tak akan selamat. Maka kita harus menahan amarah, tak peduli apakah orang yang kita hadapi itu setara dengan kita, lebih baik daripada kita, atau lebih rendah daripada kita. Melawan orang yang setara dengan kita adalah perkara untung-untungan. Melawan orang yang lebih baik daripada kita, sinting. Melawan orang yang lebih rendah daripada kita, murahan. Menuntut balas kepada orang yang melukai kita adalah tindakan pengecut dan hina. Tikus dan semut memalingkan wajah jika kau mengangkat tanganmu atas mereka. Hanya hal-hal lemah yang menganggap bahwa mereka akan terluka jika disentuh. Kita akan bersikap lebih lembut jika mempertimbangkan bagaimana orang itu yang menjadi sasaran amarah kita pernah menolong kita di masa lalu. Pelanggarannya akan mendapat maaf berkat jasa-jasanya. Ingatlah ini juga, seberapa banyak pujian yang akan terbawa serta dengan reputasi kita untuk berbelas kasih. Seberapa banyak orang yang akan menjadi teman baik kita berkat kebaikan kita. Dan janganlah kita marah terhadap anak dari musuh dan seteru kita. Salah satu contoh kekejian Sulla adalah bahwa dia menghapus nama anak orang-orang yang dikutuknya dari daftar warga negara. Tak ada yang lebih tidak adil daripada seseorang yang menjadi pewaris kebencian yang ditimbulkan oleh ayahnya. Setiap kali kita merasa sulit untuk memaafkan, marilah kita pikirkan apakah bermanfaat bagi kita jika semua orang tak bisa diredakan amarahnya. Seberapa sering orang yang menolak berbelas kasih kemudian minta belas kasih? Seberapa sering orang bertekuk lutut di kaki orang lain yang sebelumnya dihempaskannya dari kakinya sendiri? Apa yang lebih mulia daripada mengubah amarah menjadi persahabatan? Siapa yang dianggap orang Romawi sebagai sekutu yang lebih bisa dipercaya selain mereka yang pernah dianggap sebagai musuh paling keras kepala? Apa jadinya kekaisaran kita saat ini bila tinjauan bijak atas masa depan tak membaurkan antara kaum yang ditaklukkan dengan kaum penakluk? Seseorang marah, balaslah dengan perbuatan baik. Pertengkaran akan segera sirna jika salah satu pihak meninggalkannya. Tak akan ada perkelahian kecuali kedua belah pihak seimbang. Amarah berkobar dari kedua belah pihak dan terjadilah bentrokan. Pihak yang lebih baik adalah dia yang melangkah mundur terlebih dahulu. Sesungguhnya pemenang adalah dia yang dikalahkan. Seseorang memukulmu, mundurlah. Jika membalas dengan kekerasan, kau hanya akan mengawali dan memberi dalih untuk lebih sering melakukan kekerasan. Dan kelak kau tak akan mampu membebaskan diri darinya ketika kau ingin bebas. Jelas tak seorang pun akan memilih untuk memukul musuh begitu keras hingga tangannya terjepit dalam luka dan tak bisa menariknya kembali. Namun amarah adalah senjata macam ini, ia sulit ditarik kembali. Kita mencari senjata yang bisa melayani kita dengan baik, sebuah pedang yang nyaman dan mudah dipegang. Maka tidak maukah kita menjauhkan diri dari impuls-impuls mental yang berat, membebani dan tak bisa ditarik kembali? Momentum akan menyenangkan jika ia berhenti di jalurnya ketika diperintahkan, tak melewati batas-batas yang telah kita tetapkan dan bisa diarahkan dan dikembalikan ke jalurnya. Kita paham bahwa otot-otot kita bermasalah kalau mereka bergerak tanpa keinginan kita. Seseorang yang sudah tua bertubuh lemah jika ia berlari padahal ingin berjalan. Demikian pula, marilah kita pertimbangkan gerak-gerak batin kita sendiri dalam keadaannya yang paling sehat dan kuat. Apakah ia berjalan menurut kehendak kita dan bukan menyeruak sekehendaknya sendiri? Namun tak ada yang lebih bermanfaat daripada melihat kejelekan halnya terlebih dahulu, baru kemudian bahayanya. Tak ada emosi yang bisa lebih mengacaukan wajah daripada amarah. Ia merusak raut-raut paling indah, membengkokkan ekspresi-ekspresi paling tenang. Semua sopan santun meninggalkan orang murka, sementara toga mereka sudah diatur dengan baik dan benar. Mereka mengoyak pakaian dan menghancurkan semua dandanan mereka. Sementara mereka punya busana mempesona, entah yang dirancang menurut kodrat atau keterampilan, rambut mereka berdiri tegak bersama pikiran mereka. Pembuluh darah mereka membengkak, dada mereka terguncang oleh napas memburu, leher mereka meregang oleh semburan-semburan teriakan kasar, tungkai mereka gemetar, tangan mereka mengibas-ngibas, seluruh tubuh mereka terus bergerak. Menurutmu, pikiran macam apa yang ada di dalamnya jika penampilan luarnya begitu buruk rupa? Persis seperti tampang mereka yang keluar dari pembantaian hewan liar atau musuh, atau mereka yang hendak pergi membantai hewan liar atau musuh. Atau persis seperti monster-monster dunia bawah yang dibayangkan oleh para penyair, dibelit ular-ular dan menghembuskan api. Persis seperti dewi-dewi paling busuk ketika mereka meninggalkan dunia bawah untuk memicu perang, menebar konflik di antara manusia dan menghancurkan kedamaian. Demikianlah gambaran amarah, matanya berkobar oleh api, hiruk-pikuk desis, erangan, raungan, jeritan, dan suara lain apapun yang lebih menyebalkan dari ini. Mengguncang tombak dengan dua tangan, tak peduli untuk melindungi diri dengan perisai, meliuk, berdarah, dipenuhi bekas luka dan memar akibat menghujankan pukulan kepada diri sendiri. Melangkah dengan gila, dikelilingi awan debu tebal, menyerang, menghancurkan, menyerbu, tertindas oleh kebencian terhadap semua orang, dan terutama terhadap dirinya sendiri, ingin menghancurkan tanah, laut, dan langit, jika ia tak bisa menimbulkan kerusakan dengan cara lain, berbahaya sekaligus menjijikan. Atau, jika kau mengizinkan, marilah kita mengibaratkan amarah seperti yang digambarkan oleh para penyair kita. Bellona mengacungkan cambuk berdarah di tangan kanan, atau perselisihan bersukaria, jubahnya terkoyak-koyak, atau gambaran mengerikan lain dari emosi mengerikan ini yang masih mungkin dibayangkan. Seperti kata Sextius, memandang cermin seringkali berguna bagi orang marah. Perubahan besar dalam diri sendiri telah mengganggu mereka. Mereka tak lagi mengenali diri sendiri, tetapi betapa sedikit kelainan bentuk yang tersaji dalam citra yang dipantulkan oleh cermin, jauh lebih sedikit daripada yang sesungguhnya. Seandainya pikiran bisa disingkap dan bisa memancar dalam semacam wujud konkret, ia akan mengejutkan mereka yang melihatnya, hitam, berbintik-bintik, bergolak, meliuk, membengkak. Sesungguhnya buruk rupanya begitu ekstrim seiring ia merembes lewat tulang-tulang, daging, dan begitu banyak hal lain yang dilaluinya. Seperti apa rupanya jika ditelanjangi? Namun, kau mungkin tak percaya bahwa ada orang yang menjadi ketakutan dengan amarahnya ketika memandang cermin. Mengapa begitu? Sederhana, siapapun yang mendatangi cermin untuk mengubah diri, sesungguhnya dia telah berubah. Lebih penting melihat berapa banyak orang telah terluka oleh sifat amarah itu. Banyak orang yang pembuluh darahnya pecah akibat kemarahan berlebihan, teriakan mereka yang lebih lantang daripada kekuatan yang mereka punya telah mendatangkan darah dan air yang membanjiri mata mereka, telah mengaburkan ketajaman penglihatan. Mereka yang sudah sakit masih tergelincir ke dalam penyakit. Tak ada jalan yang lebih mulus menuju kegilaan. Banyak orang bertahan dalam liarnya amarah dan tak pernah memulihkan pikiran yang telah mereka singkirkan. Tingkah liar mendorong ajak pada kematiannya, dan kemarahanlah yang mendorongnya bertingkah liar. Mereka mengundang kematian bagi anak-anak mereka, kemiskinan bagi diri mereka sendiri, dan kehancuran bagi rumah tangga mereka. Tetapi mereka menyangkal amarah mereka sendiri, sama seperti orang meracau menyangkal kegilaannya. Mereka menjadi musuh bagi teman-teman terdekat mereka, menjadi orang tersingkir bagi orang-orang terdekat dan terkasih, tak menghiraukan hukum kecuali hukum yang dapat mereka manfaatkan untuk berbuat jahat, mudah tersinggung oleh ejekan kecil, sulit didekati, baik dengan perkataan maupun dengan melaksanakan setiap permintaannya. Mereka menggunakan kekuatan fisik untuk setiap pekerjaan, siap mengayun pedang dalam pertempuran dan siap tertusuk olehnya. Kejahatan luar biasa telah menguasai mereka. kejahatan yang melampaui segala keburukan lain. Keburukan lain merayap masuk sedikit demi sedikit, tetapi yang satu ini menyerbu secara mendadak dan menyeluruh. Amarah berujung pada tanduknya semua emosi lain kepadanya. Amarah menaklukkan cinta paling bergairah, sebab sesungguhnya orang marah telah menikam tubuh orang-orang yang mereka cintai, lalu berbaring dalam pelukan orang-orang yang mereka bunuh. Bahkan ketamakan, kejahatan paling tangguh dan paling tak terkendali, diinjak-injak oleh amarah, terdorong untuk menghambur kekayaannya sampai melayang di tiup angin, membakar rumah dan tumpukan harta miliknya. Apalagi, bukankah orang ambisius membuang lencana jabatan yang mereka nilai begitu tinggi dan menolak kehormatan yang dianugerahkan kepada mereka? Tak ada emosi yang tak tertundukkan oleh amarah. Buku 3 memuat nasihat praktis lebih lanjut untuk menangani amarah dan mengajarkan cara-cara untuk tidak marah, untuk menghentikan amarah begitu ia muncul, dan untuk menyembuhkan amarah orang lain, menurut skema yang dijelaskan dalam 3.5. Namun, sebelum kita mencapai bagian itu, Seneca mengingatkan kita sekali lagi tentang betapa merusaknya daya amarah itu. Kini kita akan mencoba melakukan apa yang paling kau inginkan, Novatus, membuang amarah dari pikiran atau setidaknya mengendalikan dan menahan lajunya. Tindakan ini terkadang harus dilakukan secara terbuka dan terus terang ketika kekuatan penyakit itu pertama kali dirasakan, dan pada kesempatan lain harus dilakukan secara rahasia ketika amarah terbakar terlalu panas, berkembang dan menguat seiring setiap upaya meredamnya. Penting untuk mengetahui seberapa besar kekuatannya dan seberapa utuh untuk menentukan apakah kita harus mengalahkan dan mengusirnya mundur, atau apakah kita harus memberinya jalan ketika badai itu pertama kali mengamuk, agar obatnya jangan sampai terbawa lenyap bersamanya. Kita juga harus membuat rencana sesuai kodrat setiap orang. Sebagian orang bisa dengan tenang memohonnya dengan sangat, sementara sebagian orang lain menganiaya dan menyerang mereka yang merendahkan diri sendiri. Sebagian orang lain lagi bisa kita takut-takuti untuk membuatnya tenang. Hardikan bisa mengalihkan sebagian orang dari rencana yang telah mereka tetapkan. Sebagian orang lain akan teralihkan dengan mengakui kesalahannya, sedangkan sebagian orang lain lagi akan teralihkan oleh rasa malu, lalu ada penundaan. Obat lambat bagi amarah yang bergerak dengan kecepatan berbahaya yang hendaknya digunakan sebagai upaya terakhir. Emosi lain bisa menerima penundaan dan bisa ditangani supaya melambat, tapi kerasnya amarah begitu ia bangkit dan melecut dirinya tidak maju sedikit demi sedikit, tetapi langsung melaju dengan kecepatan penuh sedari awal. Cara amarah menghasut pikiran tak seperti keburukan lain. Amarah menyeret pergi pikiran, melenyapkan kendali diri, mendorongnya agar menginginkan bahaya yang akan menimpa semua orang, memicu murka bukan hanya terhadap sasarannya, tetapi juga apapun yang menghalangi jalannya. Keburukan-keburukan lain membuat pikiran kita mengemuka, tetapi amarah membuatnya lari tunggang-langgang. Perasaan lain mungkin mustahil ditahan, tetapi ia akan mereda. Amarah makin lama makin kuat, persis seperti petir, tornado, dan hal-hal lain yang bukan sekedar bergerak, tetapi meluncur deras dan karenanya tak bisa dibatalkan. Keburukan lain menjauh dari rasionalitas, tetapi amarah menjauh dari kewarasan. Emosi lain melangkah maju secara perlahan-lahan dan meningkat tanpa terdeteksi. Tetapi dalam hal amarah, pikiran kita meloncat seketika ke dalamnya. Amarah tak kenal usia, tak kenal bangsa. Sebagian orang hidup berkekurangan dan tak pernah mengenal kemewahan. Sebagian lain yang terus berlatih dan maju. Lolos dari segala kecenderungan, malas bergerak. Sebagian lain lagi hidup pas-pasan dan sederhana dan tak mengenal pemalsuan, penipuan, serta banyak kejahatan yang biasa muncul di forum. Namun, tak ada bangsa yang tak terhasut oleh amarah. Baik bagi orang Yunani maupun bagi orang barbar, amarah sama-sama berkuasa. Baik bagi mereka yang taat hukum maupun bagi mereka yang hanya mengenal kekuasaan sebagai hukumnya, amarah sama-sama berbahaya. Lalu, sementara keburukan-keburukan lain melucuti kita satu demi satu, emosi yang satu ini terkadang menyerang secara besar-besaran. Tak pernah ada kejadian seluruh populasi terbakar asmara terhadap seorang perempuan, sebagaimana tak pernah pula ada kejadian seluruh bangsa menggayuti harapan terhadap uang atau harta. Ambisi mencengkram kita satu demi satu, orang demi orang, dan kecerobohan bukanlah kejahatan yang mencederai publik. Namun, kerap terjadi bahwa sejumlah besar orang berbaris memasuki amarah. Laki-laki, perempuan, tua, muda, bangsawan, rakyat jelata, semuanya berbagi perasaan yang sama. Segerombolan besar orang yang terpicu oleh beberapa kata saja bisa sedemikian menggelora, bahkan sampai menggulung orang yang memicu mereka. Orang bergegas memburu senjata dan obor, dan dinyatakanlah perang terhadap tetangga atau sesama warga negara. Seluruh rumah tangga terbakar bersama keturunan mereka, dan si pembicara yang sebelumnya sangat dihormati karena gayanya yang terhormat menjadi sasaran amarah pendengarnya. Satuan tentara mengarahkan tombak pada jenderal mereka sendiri. Rakyat jelata menentang kaum bangsawan. Senat telah memilih orang-orang untuk bertindak berdasarkan kemarahan impulsif, tanpa membuat rancangan atau memilih komandan. Dan setelah memburu orang-orang terkemuka di rumah-rumah di kota, menerapkan hukuman dengan tangannya sendiri. Duta besar disakiti, sesuatu yang melanggar adat bangsa, dan kegilaan mengerikan membuat warga negara jadi lupa diri. Tanpa memberi jeda agar demam perang itu reda, armada-armada langsung diluncurkan, dedeknya dipenuhi tentara yang dikumpulkan dengan tergesa-gesa, dan orang-orang terbawa oleh impuls kemarahan mereka. Tak berhenti sejenak untuk menjalankan adat atau mencari pertanda baik, tetapi mengayunkan apapun yang bisa diraih seakan-akan itu senjata sungguhan, dan pada akhirnya membayar harga amarah mereka yang ceroboh dan sembrono, banjir darah. Jadi, tidakkah semua orang ingin mundur dari ambang amarah? Begitu mereka paham bahwa permulaannya saja sudah menghancurkan mereka. Mengenai orang-orang yang melontarkan amarah dari puncak kekuasaan, yang menganggap amarah sebagai bukti kekuatan mereka, yang menganggap balas dendam langsung sebagai salah satu keuntungan terbesar dari memiliki kekayaan berlimpah, tidakkah kau ingin supaya aku menasihati mereka bahwa seorang yang ditawan oleh amarah tak pantas disebut berkuasa atau bahkan bebas? Tidakkah kau ingin supaya aku memperingatkan mereka sehingga mereka masing-masing lebih berhati-hati dan menjaga diri bahwa sementara penyakit-penyakit mental lain menyerang jenis orang-orang terburuk, amarah merembes ke dalam diri orang berpendidikan dan waras sekalipun? Beberapa orang bahkan menyebut amarah sebagai tanda kejujuran, dan orang yang menyerah pada amarah dianggap secara luas sebagai jiwa yang sangat bebas. Tapi apa intinya? Tanyamu. Intinya adalah agar tak seorang pun menganggap dirinya aman dari amarah, sementara Allah memanggil orang yang lembut dan cinta damai sekalipun ke dalam kekejaman dan kekerasan. Sebagaimana kekuatan jasmani dan menjaga kesehatan dengan cermat tak membantu melawan wabah yang nyatanya menyerang orang yang lemah dan orang kuat tanpa pandang bulu. Demikian pula amarah menyimpan resiko yang sama bagi mereka yang temperamental dan mereka yang santai dan tenang, dan bahkan lebih buruk dan berbahaya pada yang disebut terakhir itu, sebab amarah membawa perubahan besar dalam diri mereka. Namun, karena penting pertama-tama untuk tidak marah, kedua, untuk menghentikan amarah begitu ia mulai, dan ketiga, untuk menyembuhkan kemarahan orang lain, maka aku akan membahas terlebih dahulu bagaimana kita dapat menghindar agar tak jatuh dalam amarah. Lalu bagaimana kita dapat membebaskan diri darinya, dan terakhir, bagaimana kita dapat mengekang dan menenangkan orang marah dan menuntun mereka kembali pada kesehatan mental. Kita akan mampu memastikan bahwa kita tidak menjadi marah jika kita meletakkan di hadapan mata kita semua keburukan yang bangkit oleh amarah dan menelitinya dengan cermat. Kita harus menuduh dan mengutuk amarah, membedah kejahatannya dan mengungkapkannya secara terang-benderang, membandingkannya dengan kejahatan terburuk, sehingga kita bisa melihat dengan jelas apakah amarah itu. Ketamakan misalnya, meraih dan menumpuk segala sesuatu agar bisa memakainya dengan lebih mudah, tetapi amarah memboroskan segalanya dan jarang terlaksana tanpa biaya. Betapa banyak budak yang terdorong untuk kabur karena majikan yang marah. Betapa lebih banyak lagi yang hilang darinya gara-gara dia marah daripada yang hilang karena perkara yang membuatnya marah. Amarah mendatangkan duka bagi para ayah, perceraian bagi para pasangan, kebencian bagi para pejabat, kekalahan bagi para kandidat. Ia adalah dosa yang lebih buruk daripada kemewahan, sebab kemewahan dinikmati sendiri secara pribadi, sedangkan amarah bergembira di atas penderitaan orang lain. Ia melampaui dengki dan iri, sebab keduanya baru sekedar ingin supaya seorang tidak bahagia, sedangkan amarah ingin sungguh-sungguh membuatnya demikian. Keduanya bergembira dalam kemalangan yang kebetulan terjadi, sementara amarah tak hendak menunggu nasib buruk. Ia ingin menyakiti mereka yang dibencinya, alih-alih menyaksikan mereka disakiti. Tak ada yang lebih menyedihkan daripada perkelahian dan amarah membangkitkannya. Tak ada yang lebih ngeri daripada perang dan amarah kaum penguasa meledak menjadi perang. Tetapi bahkan amarah rakyat jelata dan amarah orang biasa pun adalah perang. Hanya saja perang tanpa senjata atau kekuatan. Lagi pula, amarah jika kita bisa membahas akibat-akibatnya secara terpisah, penderitaan, pengkhianatan, kekhawatiran tanpa henti terhadap pertempuran antar pribadi, membayar hukuman yang dituntutnya, amarah mengkhianati kodrat umat manusia, sebab kodrat itu mendesak kita untuk mencintai, tetapi amarah mendesak kita untuk membenci. Kodrat manusia meminta kita untuk menolong orang lain, tetapi amarah meminta kita untuk menyakiti. Tak ada bukti keagungan yang begitu pasti, seperti ketika kau tak bisa terhasut oleh apapun yang mungkin terjadi. Bagian alam semesta yang lebih tinggi dan lebih teratur, bagian di dekat bintang-bintang, tak bergerak turun ke awan-awan, atau terdorong ke dalam badai atau terlecut ke dalam angin puyuh, ia seluruhnya tak bergolak, sementara tingkat-tingkat yang lebih rendah terkena sambaran petir. Demikian pula pikiran mulia yang selalu tenang, meletak di tempat kediaman yang tenteram, seraya mempertahankan segala hal yang membuatnya marah di bawahnya. Ia ugahari, terhormat, dan tertata baik. Tak satu pun dari semuanya itu yang berlaku bagi orang marah, sebab tidakkah sesaat sebelum ia menyerah pada kesedihan dan mulai meracau, ia telah terlebih dahulu menyingkirkan rasa malu? Tidakkah ketika impuls membuatnya gila dan menyerang seseorang, ia telah terlebih dahulu menyerahkan kehormatannya? Siapa yang ketika terhasut mempertahankan dengan baik jumlah dan urutan kewajibannya? Siapa yang menguasai lidahnya? Siapa yang menahan bagian tubuhnya? Siapa yang bisa menguasai diri ketika dia telah dibebaskan dari kekangan? Kita akan memetik manfaat dari pedoman Demokritus yang berguna itu, yang menunjukkan kepada kita bahwa ketentraman batin terletak dalam tidak melakukan tugas, entah publik atau privat, yang begitu banyak atau lebih banyak daripada apa yang kita mampu. Bagi mereka yang bergegas melakukan begitu banyak tugas, tiada hari yang akan berlalu dengan begitu mujur sehingga masalah tidak muncul. Baik dari seseorang maupun sesuatu untuk merangsang pikiran ke arah amarah. Sebagaimana kita tergesa-gesa melintasi tempat-tempat ramai di kota, secara tak terhindarkan kita akan bertabrakan dengan banyak orang dan tersandung di satu tempat, terhalang di tempat lain, terciprat lumpur di tempat ketiga. Begitu juga dalam gaya hidup amburadul dan serba bingung ini, banyak rintangan dan selisih akan muncul sekonyong-konyong di jalan kita. Seseorang mengkhianati harapan kita, orang lain menunda pemenuhan harapan itu, orang ketiga menghadangnya, upaya kita tak sesuai jalur yang telah kita tetapkan. Nasib tak sedemikian memihak seseorang sehingga membuat setiap jalan menjadi mudah, sementara kita sendiri mengupayakan banyak hal. Akibatnya, ketika beberapa hal ternyata bertentangan dengan maksud kita, kita kehilangan kesabaran terhadap orang maupun barang, dan menjadi marah karena alasan paling sepele terhadap seseorang, terhadap sebuah tugas, terhadap sebuah tempat, terhadap nasib, terhadap diri sendiri. Jadi, agar bisa mempertahankan kedamaian, pikiran tak boleh dibuyarkan atau dibuat lelah oleh perlakuan berbagai hal seperti yang telah kukatakan, atau hal-hal besar, atau hal-hal yang berada di luar jangkauannya. Kita bisa dengan mudah memasang kukringan ke leher kita dan memindahkan muatan kita ke sana-sini tanpa tergelincir. Tapi ketika kita sudah syarat muatan oleh perlakuan orang dengan hal-hal yang nyaris tak sanggup kita tanggung, kita menjadi kewalahan dan membuang muatan secepat mungkin. Bahkan ketika kita sedang berdiri di bawah beban itu, kita sempoyongan tak sanggup menahan bobotnya. Setiap kali kau mengupayakan sesuatu, bawalah ukuranmu sendiri bersama dengan apa yang sedang kau upayakan dan kau siapkan sendiri. Penyesalan terhadap tugas yang tak selesai akan membuatmu jengkel. Penting pula untuk mengenal temperamen diri sendiri, apakah ia penuh semangat atau tawar dan murung. Kegagalan menimbulkan amarah pada kaum bangsawan, tetapi kesedihan menimbulkan amarah pada mereka yang pendiam dan pasif. Marilah kita mengerjakan hal-hal yang bukan hal remeh, tetapi bukan pula bergelora dan lancang. Harapan kita tak boleh terlalu muluk. Hendaklah kita tak mengupayakan sesuatu pun yang seandainya kita berhasil meraihnya akan kita anggap menakjubkan. Marilah berupaya untuk tak merasa disakiti, sebab kita tak tahu bagaimana menanggung perasaan itu. Kita harus menghabiskan waktu bersama mereka yang paling tenang, paling santai, dan paling tidak cemas dan tertekan, sebab kita akan tertular oleh sifat rekan-rekan kita. Sebagaimana beberapa penyakit menjangkiti mereka yang kita sentuh, demikian pula pikiran akan menulari mereka yang terdekat dengan kita dengan keburukan-keburukannya. Pemabuk menanamkan rasa suka akan minuman keras dalam diri teman-temannya. Sekelompok lelaki cabul membuat lembek orang kuat yang lahir dari batu api sekalipun. Ketamakan menyebarkan penularannya kepada mereka yang mendekatinya. Namun, keutamaan mengikuti prinsip yang sama dengan caranya sendiri. Ia melembutkan segala yang dicengkramnya. Lingkungan yang baik atau cuaca yang sehat memang membawa manfaat bagi tubuh, tetapi lebih besarlah manfaat yang dibawa oleh sekelompok orang baik bagi pikiran yang mudah goyah. Untuk memahami gagasan ini sejelas mungkin, lihat saja bagaimana hewan-hewan liar menjadi terbiasa dengan masyarakat kita, dan bahkan hewan liar besar pun tak bersikeras pada sifat galaknya jika ia tinggal bersama manusia dalam waktu lama. Semua kebuasannya menjadi tumpul dan terlupakan sedikit demi sedikit di tengah lingkungan yang lebih damai. Ada gagasan lebih lanjut agar orang menjadi lebih baik, bukan hanya dengan menimba teladan dengan hidup di tengah orang-orang tenang, tetapi juga dengan tidak mendekati hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk marah, dan dengan demikian tidak memperparah keburukan diri sendiri. Karena alasan-alasan inilah, kita harus menghindari orang-orang yang kita tahu akan memicu kemarahan kita. Siapakah mereka? Tanyamu. Mereka ada banyak, tetapi akan tiba di titik yang sama dari jalan yang berbeda-beda. Si pongah akan menyinggungmu dengan cemoohnya, si lidah tajam dengan hinaannya, si kurang ajar dengan kelancangannya, si pendendam dengan kedengkiannya, si tukang cekcok dengan adu mulutnya, si besar mulut dan pembohong dengan kesombongannya. Kau tidak akan tahan jika dibuat takut oleh mereka yang mencurigakan, dikecoh oleh si Judas, diendus oleh si bawel. Maka, pilihlah teman yang terus terang, santai, lembut, yang tidak memicu amarahmu, tidak pula memendamnya. Yang makin bermanfaat lagi bagi kita adalah mereka yang rendah hati, manusiawi, dan manis, tetapi tidak sampai menjilat, sebab terlalu banyak setuju akan menyinggung kodrat pemarah. Aku pernah punya teman. Dia orang baik, tetapi terlalu cepat marah. Di dekatnya, bicara manis sama berbahayanya dengan bicara menantang. Lalu ada Caelius. yang seperti diketahui semua orang adalah orator yang sangat pemarah, kata mereka. Suatu kali ada seorang klien Caelius, seorang yang sangat penyabar. Ia makan malam bersama Caelius di biliknya. Karena sempitnya bilik itu, ia kesulitan menghindari gesekan ketika mereka beradu siku. Dia pikir sebaiknya mengiyakan saja segala yang dikatakan si tuan rumah dan menjadi penjilat. Namun Caelius tak tahan dengan sikap terlalu penurut seperti itu. "Bantahlah aku agar jadilah kita dua orang yang terpisah," teriaknya. Namun Caelius pun segera menyerah. Ia marah karena tamunya tidak marah dan dia tak punya lawan. Jika kita menyadari sifat kita sendiri yang gampang murka, hendaklah memilih orang semacam itu sebagai teman, yaitu mereka yang akan menuruti segala yang kita katakan atau pandangan apapun yang kita berikan. Mereka akan memanjakan kita dan membawa kita pada kebiasaan buruk untuk tak mendengarkan segala yang bertentangan dengan keinginan kita, tetapi itu akan membantu kita sebab cacat mereka sendiri memberi kita jeda dan ruang untuk bernafas. Para penggerutu dan perundung akan betah dengan penjilat. Tidak akan ada yang berperilaku kasar atau keras terhadap orang yang tidak menyerang sesuatu pun. Setiap kali perselisihan menjadi terlalu panjang dan panas, kita harus menghentikannya sejak awal, sebelum uapnya terkumpul. Percecokan mendapat tenaga dari dirinya sendiri dan mencengkeram mereka yang berkubang di dalamnya. Lebih mudah untuk menjauhkan diri dari pertengkaran daripada melepaskan diri darinya. Orang marah harus menghindari pekerjaan berat atau setidaknya yang mendorong mereka melewati titik kelelahan. Pikiran mereka tak boleh digunakan dalam kesulitan, tetapi harus diarahkan pada seni yang menyenangkan. Biarlah pembacaan puisi menenangkan mereka dan sejarah menghibur mereka dengan kisah-kisahnya. Biarlah mereka teralihkan secara lembut dan penuh perasaan. Pythagoras menggunakan kecapi untuk memecahkan masalah-masalah pikiran, dan siapa yang tidak tahu bahwa kalau sangkakala dan trompet adalah pemicu semangat, lagu-lagu tertentu punya efek menenangkan yang membuat pikiran santai hingga tertidur. Nuansa hijau adalah pertolongan buat mata yang kebingungan, dan penglihatan lemah mendapat kenyamanan dalam warna-warna tertentu, sementara warna-warna lain menumpulkannya dengan terangnya. Demikian pula, olahraga yang menyenangkan bisa menenangkan pikiran sakit. Kita harus meninggalkan forum, kantor hukum, pengadilan, dan semua yang membuat keburukan kita makin parah. Kita juga harus mewaspadai kelelahan fisik sebab ia akan mengikis segala yang lembut dan damai dalam diri kita dan membangkitkan bagian-bagian yang kasar. Lapar dan haus juga harus dihindari karena alasan yang sama, keduanya menjengkelkan dan mengobarkan pikiran. Pepatah lama mengatakan bahwa pertengkaran dicari oleh mereka yang berbeban berat, juga oleh mereka yang lapar dan haus, dan oleh setiap orang yang mendambakan sesuatu. Sebab sebagaimana luka terasa nyeri oleh sedikit sentuhan atau bahkan takut terhadap sentuhan, begitu juga pikiran penuh derita akan tersinggung oleh hal-hal paling remeh. Sedemikian rupa sehingga beberapa orang mengajukan tuntutan atas sapaan, surat, perkataan, atau pertanyaan. Hal-hal sakit tidak bisa disentuh tanpa menghasut pertengkaran. Maka yang terbaik adalah menahan diri pada tanda pertama kejahatan itu, lalu memberikan tali kekang sekecil mungkin terhadap perkataan dan menghadang awal terjadinya. Mudah untuk mendeteksi kapan emosi seseorang muncul pertama kali, sebab pertanda penyakit itu mendahuluinya. Sebagaimana badai atau hujan deras didahului oleh tanda-tanda peringatan, demikian pula amarah, cinta, dan semua gejolak yang mengganggu pikiran kita juga didahului oleh tanda-tanda. Orang yang rentan terhadap kejang-kejang tahu bahwa penyakitnya akan muncul jika hawa panas melampaui titik jenuhnya. Penglihatan mereka menjadi kabur, mereka merasakan saraf gemetar, ingatan mereka kandas, dan kepada mereka berputar-putar. Mereka menangkalnya sejak awal dengan menggunakan obat-obatan seperti biasa. apapun yang merasuki pikiran mereka akan dipukul mundur oleh rangsangan terhadap rasa atau bau, atau dioleskanlah ramuan untuk mengatasi udara dingin dan rasa kaku. Atau, jika obat tak cukup membantu, mereka menyendiri dan membiarkan serangan itu terjadi tanpa dilihat orang, adalah berguna bagi masing-masing dari kita untuk mengenali penyakit kita sendiri dan memadamkan dayanya sebelum menyebar. Kita harus mempertimbangkan apa yang paling membuat kita jengkel. Bagi beberapa orang, perkataan yang menghina. Bagi yang lain, perbuatan yang menghina. Orang yang ini ingin dipertimbangkan untuk jabatan tinggi, orang yang itu untuk wajah yang rupawan. Yang satu ingin dianggap tinggi adabnya, yang lain ingin dianggap sangat terpelajar. Yang satu tak tahan dengan sifat arogan, yang lain tak tahan dengan sifat keras kepala. Yang satu menganggap bahwa budak-budaknya untuk dimarahi pun tak pantas, yang lain bersikap garang di rumah tetapi lembut di muka umum. Yang satu merasa terluka jika dimintai sesuatu, yang lain merasa terhina jika tidak dimintai sesuatu. Tidak semua orang terluka di tempat yang sama. Adalah kewajibanmu untuk tahu bagian mana dari dirimu yang rentan, sehingga kamu bisa melindunginya dengan paling sungguh. Tidak bermanfaat bagimu untuk melihat dan mendengar segalanya. Ada banyak luka yang seharusnya kita biarkan lewat. Jika kau mengabaikannya, kau tidak mendapat luka lagi darinya. Kau ingin tidak terlalu marah? Jangan banyak bertanya. Mereka yang menyelidiki apa kata orang tentangnya, yang menggelontorkan omongan tak simpatik, termasuk yang diam-diam, mereka sendirilah sumber kekacauan mereka sendiri. Hanya penafsiranlah yang menyebabkan hal-hal tampak seperti luka. Sesungguhnya beberapa hal sebaiknya ditunda hingga nanti. Beberapa hal lain ditertawakan, beberapa hal lain lagi dimaafkan. Amarah harus dipagari dengan berbagai sarana. Kebanyakan perkara hendaknya diubah menjadi gurauan dan olok-olok. Konon Socrates, setelah kena pukulan di kepala, mengatakan tak lebih dari ini. Betapa menjengkelkan bahwa orang tak tahu kapan harus keluar dengan memakai ketopong. Yang penting bukan bagaimana luka itu terjadi, tetapi bagaimana luka itu diterima. Aku tak mengerti mengapa pengendalian diri begitu sulit, sebab aku tahu bahwa bahkan para tiran sekalipun yang temperamennya menggelembung oleh harta dan kuasa telah menekan sikap berangasan yang secara alami muncul pada mereka. Konon ada sebuah kisah, seorang yang sedang mabuk meracau dalam sebuah perjamuan menentang kekejaman Pisistratus, tiran Athena. Si pemabuk itu tak kekurangan penolong yang bersedia mengulurkan tangan dan mengompori ocehannya di sana-sini. Pisistratus menanggung segalanya dengan pikiran tenang. Kepada mereka yang memanas-manasinya itu, Pisistratus menjawab bahwa kemarahan mereka terhadapnya tak ubahnya orang yang mengenakan penutup mata yang kebetulan saja menabraknya. Berjuanglah melawan dirimu sendiri. Jika kau ingin menaklukkan amarah, kau tak boleh membiarkannya menaklukkanmu. Kau akan mulai menaklukkan amarah jika ia tetap tersembunyi, jika tak ada jalan keluar diizinkan baginya. Marilah kita mengaburkan tanda-tandanya dan menjaga sebisa mungkin agar tetap terselubung dan rahasia. Ini hanya bisa dicapai dengan upaya besar, sebab amarah ingin melompat keluar, membuat mata berkobar, dan mengerutkan wajah. Tetapi jika ia dibiarkan terlempar keluar diri kita, ia akan menguasai kita. Biarlah ia tetap terkubur dalam ceruk hati yang terdalam. Biarlah ia kita emban, alih-alih kita yang diembannya. Tetapi marilah kita ubah semua perwujudannya menjadi yang sebaliknya. Kendurkanlah wajah, lembutkanlah suara, berjalanlah lebih lambat, sedikit demi sedikit. Perasaan di dalam batin akan menyesuaikan diri dengan tanda-tanda lahiriah. Dalam kasus Socrates, tanda-tanda amarahnya adalah jika dia merendahkan suara dan sedikit bicara seakan-akan ia menghadang dirinya sendiri, maka teman-temannya dulu mencengkramnya dengan kasar dan menegurnya dengan keras. Dan teguran atas kemarahan tersembunyi ini bukannya tak diterimanya. Bukankah dia seharusnya senang bahwa kendati banyak orang memahami murkanya, tak seorang pun merasakannya? Mereka pasti akan merasakannya seandainya dia tidak memberikan hak kepada teman-temannya untuk menegurnya, sebagaimana dia juga berhak melakukannya terhadap mereka. Betapa kita jauh lebih membutuhkan hal-hal semacam ini. Kita harus meminta setiap teman kita yang terdekat untuk menggunakan kebebasan penuh dalam menentang kita, persis pada saat kita paling tidak toleran terhadap kebebasan itu, dan dengan demikian mereka tak mengatakan ya pada amarah kita. Tetapi, marilah kita mencari pertolongan untuk melawan kejahatan yang kuat ini, kendati pikiran kita menganggapnya sebagai kejahatan yang menyenangkan. Ketika kita mampu berpikir jernih, ketika kita menguasai diri kita sendiri. Mereka yang tak tahan minum anggur dan takut menjadi kasar dan kehilangan penguasaan diri gara-gara mabuk akan meminta para pelayan untuk membawa mereka keluar dari gedung perjamuan setelah melihat betapa ceroboh tindakan mereka ketika sakit. Mereka melarang orang untuk mengikuti perintah mereka ketika kesehatan mereka sedang menurun. Yang terbaik ialah memandang ke depan untuk mencari cara menghadang keburukan-keburukan yang kita kenal dan terutama menenangkan pikiran kita sedemikian rupa sehingga ketika dihajar oleh perkara mendadak dan berat, pikiran itu tidak merasa marah, atau jika amarah memang terbangkitkan oleh hebatnya luka yang tak terduga, pikiran akan menyeret perasaan ini kembali ke kedalamannya dan tak memberi celah bagi rasa sakitnya. Akan jelas bagimu bahwa hal ini mungkin dilakukan jika aku memberikan sedikit saja dari begitu banyak contoh yang mengajari kita betapa besar kejahatan yang dikandung oleh amarah ketika ia menyerang dengan kekuatan penuh yang dimiliki oleh orang yang sangat kuat dan seberapa besar amarah itu bisa menguasai diri ketika ditekan oleh rasa takut yang melampauinya. Raja Kambises gemar minum anggur secara berlebihan dan Prexaspes, salah seorang di lingkaran dalamnya, memperingatkannya untuk minum lebih sedikit seraya berkata bahwa mabuk adalah hal memalukan bagi seorang raja, seorang yang dipatuhi dan didengarkan oleh semua orang. Kambises menjawab, "Agar kau tahu bahwa aku tak pernah kehilangan kendali, akan kubuktikan sekarang juga bahwa mata dan tanganku cukup cakap, bahkan setelah aku menenggak anggur." Lalu dia minum lebih banyak dibandingkan saat-saat lain dari piala yang lebih penuh isinya, dan ketika sudah mabuk dan basah kuyup oleh anggur, diperintahkannya putra Prexaspes, penegurnya, agar pergi ke balik pintu dan berdiri di sana dengan tangan kiri di atas kepala. Lalu dia menarik busurnya dan memanah bocah itu tepat menembus jantung. Dikatakannya bahwa tempat itulah yang memang dibidiknya. Dan setelah memerintahkan agar dada bocah itu dibelah, dia memperlihatkan mata panah tertancap di jantung itu sendiri. Dia berpaling memandang ayah bocah itu dan bertanya, apakah tangannya cukup mantap? Prexaspes berkata bahwa Apollo sendiri pun tak bisa memanah dengan lebih jitu. Semoga para dewa menurunkan amarahnya, seorang budak dalam pikiran, alih-alih dalam kedudukan. Dia memuji perbuatan yang terlalu berat, bahkan untuk sekedar disaksikan. Kita akan meneliti di bagian lain bagaimana si ayah seharusnya berperilaku ketika dia berdiri memandang mayat putranya dan pembunuhan di mana ia menjadi saksi dan penyebabnya. Yang jelas dalam konteks ini adalah bahwa amarah bisa ditahan. Aku tak meragukan bahwa Harpagus mengucapkan sesuatu yang serupa kepada rajanya sendiri, penguasa Persia, setelah raja itu yang tersinggung olehnya meletakkan daging anak-anak Harpagus di hadapannya sebagai santapan makan malam dan bertanya apakah dia suka rasanya. Lalu ketika raja itu melihat bahwa Harpagus sudah cukup kenyang oleh kejahatannya, dia memerintahkan agar kepala anak-anak itu dibawa masuk dan bertanya apakah Harpagus menikmatinya. Orang malang itu tak kehilangan kata-kata, mulutnya tidak terus tertutup. Bersama seorang raja, katanya, setiap hidangan terasa menyenangkan. Apa yang didapatnya dengan sikap menjilat ini, bahwa ia tak diminta menyantap sisa makanan? Aku tidak melarang seorang ayah untuk mengutuk perbuatan rajanya. Aku tidak melarangnya untuk melakukan balas dendam yang layak bagi kebiadaban sebusuk itu. Sementara ini, pelajaran inilah yang kupetik, bahwa adalah mungkin bagi amarah, bahkan yang muncul dari kejahatan yang dahsyat sekalipun, untuk disembunyikan dan dipaksa mengucapkan kata-kata yang menyangkal kehadirannya. Mengekang kepahitan seperti ini adalah niscaya bagi mereka yang diberi jenis kehidupan semacam ini, mereka yang diundang ke meja raja. Itulah cara untuk bersantap di tengah para raja, cara untuk minum, cara untuk menjawab. Orang harus melempar senyum kepada kematian anggota keluarganya. Namun, mengapa memandang ke masa kuno? Baru-baru ini, Caligula dalam satu hari saja menyesah, menyiksa, dan membunuh Sextus Papinius, putra seorang mantan konsul, Betilienus Bassus, kuastornya sendiri, dan putra prokuratornya sendiri, juga senator-senator lain, dan para kesatria Romawi, bukan sebagai bagian dari sebuah penyelidikan, melainkan hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Dan ia bersikeras tak mau menangguhkan kenikmatan yang oleh kekejamannya ditagih. Seketika itu juga, dan dalam kadar yang besar, sehingga ketika ia kebetulan bertemu dengan beberapa incarannya yang sedang berjalan dengan istri mereka dan senator-senator lain di deretan tiang kebun ibunya yang memisahkan beranda ibunya dari sungai, dia memerintahkan agar mereka dipenggal di bawah cahaya lampu. Mengapa tergesa-gesa? Akankah satu malam saja mendatangkan bahaya bagi pribadinya atau bagi negara? Betapa sepelenya menunggu hari terang agar dia tidak membunuh para senator rakyat Roma dengan mengenakan sandal. Adalah relevan untuk memahami angkuhnya kekejaman orang itu, walaupun beberapa orang mungkin menganggap bahwa di sini kita keluar jalur dan melantur ke jalan memutar. Namun, topik ini akan menjadi bagian dari pembahasan kita mengenai amarah yang membabi buta, melebihi norma. Sebelum peristiwa ini, Caligula telah membunuh senator-senator dengan cambuk. Ia telah menciptakan suasana yang memungkinkan orang berkata, hal-hal seperti ini biasa terjadi. Ia telah menerapkan semua siksaan paling menyakitkan yang tersedia, senar-senar harpa, penjepit pergelangan kaki, rak penyiksaan, api, wajahnya sendiri, dan di sini kau akan berkata, betapa ngeri dia mencabik-cabik tiga senator dengan menghajar dan membakarnya, seakan-akan mereka adalah budak tak berharga. Dia mempertimbangkan pembantaian seluruh senat dan berharap rakyat Romawi menanggung satu kesalahan saja agar dia bisa mengumpulkan semua kejahatannya yang tersebar di begitu banyak tempat dan waktu ke dalam sekali pukul dan satu hari saja. Akan terkuak banyak hal jika ditambahkan bahwa dia membunuh ayah dari mereka yang dibunuhnya pada malam yang sama setelah mengirim para perwira ke rumah mereka. Artinya, Caligula, manusia penuh belas kasih itu, membebaskan mereka dari duka. Namun, bukan rencanaku untuk menggambarkan kekejaman Caligula. Aku hanya bermaksud menggambarkan amarahnya, kekuatan yang bukan hanya murka pada individu-individu, tetapi juga mengoyak seluruh rakyat dan mengobrak-abrik kota, sungai, dan hal-hal lain yang tak bisa merasakan sakit. Demikian pula, Raja Persia pernah memotong hidung seluruh bangsa di Syria, dari sanalah asal nama tempat itu, Rhinocolura. Apa kau membayangkan bahwa dengan tidak memenggal seluruh kepala mereka, dia menyelamatkan mereka? Dia merasa senang dengan bentuk hukuman barunya ini. Cukuplah, sudah contoh-contoh mengenai apa yang harus dihindari. Marilah kita berpaling ke sisi lain kepada orang-orang yang harus kau ikuti, yang penyabar dan lembut, tetapi diikuti oleh mereka yang mudah marah dan punya kekuatan untuk balas dendam. Mudah saja bagi Raja Antigonus untuk memerintahkan eksekusi dua tentaranya sambil bersandar di tenda raja. Mereka melakukan apa yang biasa dilakukan orang dengan sangat gembira, walaupun itu sangat berbahaya, bicara buruk mengenai raja mereka sendiri. Antigonus mendengar semuanya itu sebab hanya ada secari kain di antara mereka yang sedang bicara dan si pendengar. Dengan lembut digesernya kain itu dan berkata, pindahlah lebih jauh agar raja tidak mendengar kalian. Pada akhir buku 3, Seneca kembali pada tema penyesuaian sikap yang disuarakannya dalam buku 2, mendorong para pembacanya agar membuang harga diri berlebihan yang menuntunnya pada perasaan dijahati oleh orang lain, atau jika ia tak bisa melakukannya, mencari alasan untuk memaafkan mereka yang telah menjahatinya. yang terutama sekali lagi sebagaimana tampak dalam buku 2 adalah kedudukan kita sebagai makhluk yang dapat berbuat salah, suatu kondisi yang seharusnya menuntun kita ke arah belas kasih dan menjauhi sikap menghakimi, sebuah fakta saling tenggang rasa dengan sesama kita manusia. Atas alasan apa gerangan sampai-sampai aku harus menghukum budakku dengan belenggu dan cambuk, hanya karena ia bicara terlalu lantang atau menunjukkan ekspresi getir atau tidak datang menjawab setiap bisikanku? Siapakah aku sehingga adalah dosa jika telingaku disakiti? Kalau banyak orang telah mengampuni musuhnya, tidakkah aku pun akan mengampuni mereka yang lamban atau lalai atau cerewet? Dia seorang teman, dia tak sadar apa yang dilakukannya. Dia musuh, dia melakukan apa yang memang harus dilakukannya. Orang yang terlalu pintar harus mendapatkan kepercayaan kita. Orang yang terlalu tolol harus mendapatkan pengampunan kita. Atas nama masing-masing dari mereka, kita harus mengatakan ini kepada diri sendiri. Bahkan orang paling bijak pun gagal dalam banyak hal. Tak seorang pun begitu berhati-hati sehingga sifat rajin tak pernah sesekali meninggalkannya. Tak seorang pun begitu dewasa sehingga perubahan keadaan tidak mendorong keseimbangannya ke arah perbuatan tertentu yang terlalu kasar. Dan tak seorang pun begitu pemalu untuk menghina sehingga tak pernah tanpa sengaja melakukan penghinaan yang justru dihindarinya. Namun kau menjawab, aku tak bisa membiarkannya berlalu, sulit untuk menanggung perbuatan salah. Itu bohong. Sebab siapa yang tak sanggup menanggung perbuatan salah, jika mereka sanggup menanggung rasa marah? Pikirkan juga bahwa apa yang kau lakukan membuatmu menanggung amarah dan luka. Mengapa kau menelan saja ojehan orang sakit, caci maki orang sinting, atau tangan kurang ajar anak kecil? Tentu karena mereka tampaknya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa bedanya dengan cacat yang membuat setiap orang ceroboh? Semua orang sama saja dalam hal memanfaatkan kecerobohan sebagai pembelaan diri. Lalu apa? Tanyamu. Akankah dia lolos begitu saja? Baik, andaikan itulah yang kau inginkan. Bagaimanapun, itu tidak akan terjadi. Hukuman terbesar atas kejahatan yang telah dilakukan adalah melakukan kejahatan itu sendiri. Tak ada yang menderita konsekuensi lebih berat daripada mereka yang didera siksaan penyesalan. Demikian pula, jika hendak menjadi hakim yang adil atas segala kemalangan, kita harus memandang kondisi manusia secara umum. Kita semua sembrono dan tak peduli, semua orang risau, suka berselisih, ambisius, dan mengapa menyembunyikan borok yang tampak jelas dengan kata-kata lebih lembut? Kita semua jahat. Jadi, apapun yang kita cela dalam diri orang lain, kita juga akan menemukannya dalam dada kita sendiri. Mengapa kamu meminta orang memperhatikan kepucatan atau kekurusan orang lain? Wabah ada di mana-mana. Marilah bersikap baik satu sama lain. Kita hanyalah orang jahat yang hidup di antara orang jahat. Hanya satu hal yang bisa memberi kita kedamaian, yakni fakta saling tenggang rasa. Dia sudah menyakitiku, padahal aku belum menyakitinya. Namun, mungkin kau sudah menyakiti seseorang atau akan melakukannya. Jangan menghitung berdasarkan jam atau hari, tetapi lihatlah seluruh perilaku pikiranmu. Sekalipun kau tak melakukan sesuatu yang buruk, kau bisa saja melakukannya. Mula-mula kau marah pada yang ini, lalu yang itu. Pada budak, lalu pada orang bebas, pada orang tua, lalu pada anak-anak, pada orang terkenal, lalu pada rakyat jelata. Kemanapun kau memandang, ada banyak alasan, kecuali jika pikiranmu melangkah maju untuk mempertahankan diri. Amarahmu terhadap orang yang ini mendorongmu ke satu arah, terhadap orang yang itu ke arah lain. Kegemaranmu akan terus dan terus disuapi oleh setiap keluhan baru. Dengan demikian, wahai sesamaku yang tak bahagia, akankah kau pernah mencintai? Oh, masa indah yang kau sia-siakan dengan urusan jahat. Betapa jauh lebih baik untuk membangun persahabatan dan mengurangi permusuhan, memelihara kebaikan bersama, mengalihkan kesibukanmu ke dalam urusan rumah tangga, alih-alih memandang sekeliling untuk melihat kejahatan apa yang bisa kau lakukan terhadap seseorang. Luka apa yang bisa kau timbulkan pada reputasinya, atau tanah miliknya, atau tubuhnya? Walaupun ini pasti melibatkanmu dalam perjuangan dan bahaya, bahkan kalau yang kau hadapi adalah orang yang berkedudukan lebih rendah. Terjadi keributan besar menyangkut uang. Uang melelahkan pengadilan, membuat ayah dan anak berseteru, meramu racun, menyerahkan pedang baik kepada pembunuh maupun kepada tentara. Uang tersuling dari darah kita. Demi kepentingannya, malam-malam suami istri dipenuhi lolongan pertengkaran. Gerombolan orang menekan majelis hakim, raja membantai dan menjarah serta menghancurkan kota yang dibangun dengan waktu kerja yang panjang agar bisa berburu emas dan perak di tengah reruntuhannya. Sungguh menyenangkan memandang kantong-kantong uang tergeletak di suatu sudut, tetapi inilah yang menyebabkan mata tercungkil dalam perkelahian, yang membuat ruang pengadilan bergema oleh teriakan tuntutan, yang memanggil hakim-hakim dari wilayah yang jauh untuk sekedar duduk dan memutuskan ketamakan siapa yang lebih benar. Bagaimana dengan orang tua yang hendak mati tanpa pewaris, yang perut dan ususnya terkoyak-koyak bukan karena perkara kantong uang, tetapi karena segenggam koin tembaga atau satu denarius yang ditagihkan kepadanya oleh seorang budak untuk membayar pengeluaran? Bagaimana dengan lintah darat yang sakit, yang kaki dan tangannya sudah begitu rusak sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk menghitung, yang berteriak dan menuntut uangnya dikembalikan walaupun dalam derita penyakitnya, semuanya demi bunga 1/10 dari 1%. Jika kau menawarkan kepadaku semua uang yang digali dengan susah payah dari semua tambang logam, jika kau melemparkan persis di hadapanku segala yang tersembunyi dalam perbendaharaan kita, dikurangi apa yang telah diambil secara keliru, ketamakan yang mengambilnya bisa mengembalikannya kembali ke dalam tanah. Aku tidak akan menganggap tumpukan besar itu sepadan dengan muka masam pada wajah orang baik. Betapa banyak tawa yang seharusnya menyertai hal-hal yang membuat air mata kita mengalir. Kini lihatlah, marilah kita meneliti penghinaan-penghinaan lain, makanan, minuman, dan orang-orang elok yang bekerja demi kepentingan ini. Kata-kata yang mencemooh, gestur yang tak cukup menampilkan rasa hormat, hewan pengangkut yang keras kepala dan budak yang lamban, kecurigaan dan penafsiran kelam atas kata-kata orang lain, sesuatu yang membuat anugerah kemampuan wicara manusia menjadi salah satu dari banyak luka alam. Percayalah, semuanya ini tidak serius, kendati kita menjadi sangat panas gara-gara mereka. Merekalah yang mengirim para pemuda ke perkelahian dan percekcokan. Kita memburunya dengan amat sungguh, tetapi mereka tak punya sesuatu pun yang agung atau berbobot. Itulah sebabnya aku katakan kepadamu bahwa amarahmu adalah sejenis kegilaan, sebab kau menetapkan harga tinggi untuk hal-hal tak berguna. Semua indera kita harus dibawa ke kondisi stabil. Mereka pada dasarnya lentur jika pikiran yang perlu diperiksa setiap hari berhenti merusaknya. Sextius melakukannya ketika pada akhir hari, sementara bersiap-siap untuk istirahat malam. Dia bertanya kepada pikirannya sendiri, sakit hati mana yang sudah kau sembuhkan hari ini? Kesalahan mana yang sudah kau hadang? Dalam bidang apa kau menjadi lebih baik? Amarah akan meredah dan menjadi lebih tenang jika tahu bahwa ia harus menghadap hakim setiap hari. Apa yang bisa lebih baik daripada cara ini, yaitu menyingkirkan semua yang terbawa oleh hari? Betapa indahnya tidur setelah pemeriksaan diri seperti ini, betapa damai nyenyak dan bebas dari kekhawatiran setelah pikiran dipuji atau ditegur dan pengamat serta hakim tersembunyi atas diri sendiri itu telah meneliti wataknya. Aku memanfaatkan sumber daya ini. Setiap hari aku membela perkara dalam sesi pengadilan pribadiku sendiri. Ketika terangnya hari telah memudar dari pandangan dan istriku yang sangat mengenal kebiasaanku ini tetap diam, aku menjadi penilik dan meneliti kembali jalan hariku, perbuatan-perbuatanku, dan kata-kataku. Aku tidak menyembunyikan sesuatu pun dari diriku sendiri. Aku tidak menghapus sesuatu pun. Tidak ada alasan mengapa kesalahan-kesalahanku harus membuatku takut selama aku bisa berkata, pastikan kau tidak melakukannya lagi, tapi kali ini aku memaafkanmu. Kau bicara terlalu menyerang dalam pertengkaran itu, jadi mulai sekarang jangan menghabiskan waktu dengan orang tolol itu. Jika kini mereka belum belajar, artinya mereka tidak mau belajar. Kau menegur kolega itu dengan pengendalian diri yang kurang dari yang seharusnya, dan karenanya kau menyinggung alih-alih membantunya maju. Lain kali, jangan memikirkan kebenaran dari apa yang kau katakan, tetapi apakah lawan bicaramu bisa tahan mendengar kebenaran itu? Orang baik senang ditegur, tetapi orang yang paling buruk menganggap guru mereka sangat menjengkelkan. Pada pesta makan malam, kau merasa terluka oleh gurauan dan komentar beberapa orang yang dilontarkan untuk melukaimu. Ingatlah untuk menghindari acara kumpul-kumpul yang tak tahu adat. Mereka yang tidak merasa malu ketika sedang sadar akan merasa lebih bebas setelah menenggak minuman keras. Kau melihat temanmu merasa jengkel terhadap penjaga pintu rumah seorang pengacara atau orang kaya karena budak itu menghalangi jalannya ketika dia mencoba masuk. Lalu kau sendiri ikut marah terhadap budak tak berguna itu. Kalau begitu, akankah kau marah terhadap anjing penjaga yang dirantai? Bahkan anjing itu pun akan menjadi jinak jika ketika ia sedang menggonggong liar kau melemparinya dengan makanan. Mundurlah lebih jauh dan tertawalah. Orang itu mengira dia orang sinting hanya karena dia mengawasi sekerumunan orang yang berperkara di pintu masuk yang sudah dijaga. Sementara itu, rekannya yang duduk santai di dalam merasa senang dan beruntung dan mengira jalan masuk yang menantang itu sebagai tanda bahwa ia seorang yang mulia dan berkuasa. Dia tak sadar bahwa pintu penjara adalah pintu paling terlarang. Kau harus menganggap bahwa ada banyak hal di depanmu yang harus kau tanggung. Adakah orang yang terkejut ketika menggigil pada musim dingin, atau mabuk laut ketika sedang berada di laut, atau bahwa mereka tertabrak ketika sedang menyusuri jalanan kota? Pikiran akan kuat terhadap hal-hal yang telah dipersiapkannya. Kau ditempatkan di kursi kurang terhormat di meja, lalu kau mulai marah terhadap sesama tamu, terhadap tuan rumah, terhadap orang yang duduk di tempat yang lebih disukai. Orang gila, apa pentingnya tempat dudukmu di dalam gerbong makan? Bisakah alas dudukmu membuatmu lebih mulia atau lebih rendah? Seseorang bicara buruk mengenai talentamu, lalu kau memandangnya dengan kasar. Inikah aturan mainmu? Jadi, seseorang menghinamu, jelas penghinaan itu tidak lebih besar daripada penghinaan yang diterima Diogenes, seorang filsuf Stoa, ketika seorang pemuda angkuh meludahinya saat dia sedang bicara mengenai amarah. Dia menanggungnya dengan rasa humor yang ramah dan bijak. "Aku tidak marah," katanya, "tetapi aku tidak yakin apakah aku harus marah." Pada bagian penutup esainya yang penuh bahasa berbunga-bunga, Seneca beralih ke tema yang tak pernah jauh dari pemikirannya. Lihat How to Die dalam serial buku ini, Bayang-bayang Kematian. Marilah kita singkirkan jahatnya amarah. Mari bersihkan pikiran, mencabut sampai ke akar-akarnya segala sesuatu yang akan tumbuh lagi. Kalau ada bagian kecil saja yang tersisa, hendaklah kita bukan sekedar mengekang amarah, tapi melenyapkannya sama sekali. Sebab tali kekang macam apa yang sanggup mengendalikan kejahatan? Kita akan punya kekuatan untuk melakukannya, asalkan kita berupaya. Tidak ada yang lebih membantu kita daripada perenungan tentang mortalitas kita. Hendaklah masing-masing berkata kepada satu sama lain dan diri sendiri, apa senangnya menyatakan keluhan-keluhan kita dan menyinyalkan masa hidup kita yang singkat, seakan-akan kita lahir untuk hidup selamanya. Apa senangnya menjalani hari dengan menyakiti dan menyiksa orang, sementara hari itu dapat digunakan untuk menikmati kesenangan-kesenangan terhormat dan membaktikan diri kepadanya. Hari-hari semacam itu tak tergantikan. Kita tak punya waktu luang untuk melakukan hal-hal bodoh nan sia-sia. Mengapa kita buru-buru berkelahi? Mengapa mendatangkan pertengkaran pada diri kita sendiri? Mengapa menyimpan kebencian yang begitu besar, seraya melupakan kelemahan kita? Dan walaupun kita sendiri mudah patah, kita terpicu untuk mematahkan orang lain. Dengan segera, demam atau penyakit jasmani lain akan mengakhiri perseteruan yang kita geluti dengan teguh hati. Dengan segera, kematian akan turut campur untuk menghentikan pertarungan paling getir. Mengapa kita terlibat dalam keributan dan layaknya para pemberontak melemparkan hidup kita ke dalam kekacauan? Takdir berdiri di atas kepala kita dan menghitung hari-hari kita yang memudar. Ia mendekat dan mendekat. Waktu yang kau sediakan untuk menyebabkan kematian orang lain mungkin juga berlaku untuk dirimu sendiri. mengapa tidak menabung saja ruang hidup yang singkat ini dan menjadikannya damai untuk dirimu sendiri dan orang lain? Mengapa tidak berupaya membuat diri pantas dicintai semua orang sementara kau masih hidup dan pantas disesali dengan penuh kasih sayang ketika kau telah tiada? Mengapa kau ingin merobohkan orang yang memperlakukanmu dengan terlalu angkuh? Mengapa kau berupaya sekuat tenaga untuk menghancurkan orang yang membentakmu? Orang rendahan sangat dibenci, tetapi mengganggu dan menjengkelkan bagi orang-orang yang lebih baik darinya. Mengapa kau marah terhadap budak, majikan raja, orang yang bergantung kepadamu? Tahanlah sedikit. Lihat, inilah kematian yang datang untuk membuatmu setara dengan mereka. Kita sering melihat dalam pertunjukan pagi di arena, pertarungan antara banteng dan beruang yang diikat bersama. Setelah mereka saling hantam, seorang algojo menanti keduanya. Demikian pula kita, kita mengamuk terhadap orang yang terikat pada kita, sementara sesungguhnya garis akhir yang sudah menanti dari tadi, membayangi pemenang maupun pecundang. Marilah kita memeras-meras waktu, sesedikit apapun yang tersisa, dengan teduh dan tenang. Jangan ada seorang pun yang membenci mayatku di atas keranda. Seringkali teriakan kebakaran dari rumah-rumah yang berdekatan menghentikan pertengkaran atau kedatangan hewan liar mengusir pencuri atau bandit. Tak ada waktu untuk bergulat dengan masalah yang lebih kecil ketika ketakutan yang lebih besar muncul. Apa yang kita lihat dalam pergulatan dan pengkhianatan? Tentu, kematianlah yang paling kau dambakan bagi orang yang terhadapnya kau marah, dan dia akan mati walaupun kau tidak melakukan apa-apa. Kau menyanyiakan tenaga jika ingin mewujudkan apa yang pada akhirnya pasti akan terjadi. Namun, tak peduli apakah kau merenungkan hukuman penghabisan atau sesuatu yang lebih ringan, betapa sedikit waktu tersisa, entah untuk dia yang disiksa seraya membayar hukuman atau untukmu yang menikmati sukacita keji dalam melakukannya. Kita akan segera menghembuskan nafas terakhir. Saat ini, sementara kita masih menghela nafas, sementara kita masih berada di dunia manusia, marilah kita merawat kemanusiaan kita. Janganlah menjadi sumber ketakutan atau bahaya bagi siapapun. Marilah kita melontarkan celah terhadap luka, kejahatan, hinaan, dan olok-olok. Marilah kita menelan singkatnya rasa jengkel, seperti yang mereka katakan. Begitu kita berpaling dan memandang ke belakang, di sana berdirilah kematian. Demikianlah bunyi buku How to Keep Your Cool, sebuah panduan klasik mengelola amarah, karya Seneca. Sampai jumpa di bunyi buku selanjutnya.